الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amma ba'du, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, terusnya keseluruhan saf barisan kepimpinan masjid, para imam, para bilal, para ustaz, keseluruhan ahli jawatankuasa, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat mengadakan program kuliah maghrib pada malam ini di rumah Allah yang begini besar. Mudah-mudahan terhitung sebagai satu amal soleh, insya-Allah. Seperti biasa, kita akan beri sedikit tazkirah dulu sebelum sesi kedua untuk menjawab soalan-soalan yang telah diajukan. cerah dah. Oh, ramai juga orang. Tadi tak nampak. Alhamdulillah, tahniah kepada penduduk Pulau Pinang kerana memberi sambutan begini rupa mengimarahkan rumah Allah. Ini adalah berkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tak ada keberkatan, masa ni tak main ni. Dengar kuliah. Duduk tang lain. Tapi tuan-tuan punya dan puan-puan pun ada keberkatan masing-masing. Jadi walaupun sibuk lagu mana, sempat juga mai untuk mengimarahkan majlis ilmu pada malam ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang lebih kurang berbunyinya begini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang hendak, maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang nak, maka bolehlah dia kufur kalau dia nak kufur. Ayat ini pendek sahaja, tetapi telah mendapat bahasan yang begitu panjang di sisi ulama. Depan daripada ayat tersebut, Allah sebut wa qulil haqq min rabbikum, artinya dan katakanlah wahai Nabi bahwasanya kebenaran itu hanya daripada sisi Tuhanmu. Ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi keletihan, kadang-kadang rasa duka cita dengan tentangan-tentangan orang-orang yang tak mau terima kebenaran. Dosa bimbang Rasulullah. Wahai Nabi, mu jasa susah, jangan bimbang. Kerana tugas para Nabi, para Rasul ni hanya memberitahu apa yang Tuhan suruh kabur. Ayat ini sebenarnya untuk memberi semangat kepada kita semua. Sama ada kita orang alim, kita mufti, kita qadhi, atau kita orang awam. Jika asal saja kita nama orang Islam, maka kita telah beragama dengan agama yang benar. Maka jika kita beragama dengan agama yang benar, maka beritahulah perkara yang benar. Kerana kamu telah menganut suatu agama yang benar, maka apa saja benda agama yang kamu tahu, mu kabarlah ke orang. Kabar. Jadi jangan kita salah faham. Ada orang kata, kalau nak cerita dakwah, nak royak hukum, nak kabar sah rata halal haram, dia kena orang alim dulu. Salah tu. Jawabnya, yang benar, siapa tahu, bagi tahulah. Tak syarat dia ustaz. Kata mua khabar lah hukum ni halal ke haram. Aku tak boleh khabar, aku bukan ustaz. Salah tu. Yang kita tak boleh khabar ni hukum yang kita tak tahu. Kalau tak tahu, jangan khabar. Walaupun ilmu kita banyak, tapi orang minta benda yang kita tak tahu. Sebagai orang Islam, maka satu lagi sabda Nabi SAW, nampak? Baliru anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nah, ha, jadi jangan kita terpengaruh dengan kata-kata orang alim baru khabar benda-benda. Orang jahil kena duduk diam. Dah. Kalau orang jahil, dia kena diam daripada benda hak dia jahil. Benda hak dia tahu, maka dia boleh khabar. Dan nak beritahu kebenaran ni, tak mesti dia kena pakai jubah. Nah, pakai seluar jin pun boleh khabar kebenaran. Nak khabar kebenaran ni, tak syarat pakai serban atau piyok. Nah, kalau mu tahu benda-benda, mu royaklah korang, khabar korang. Walau mu pakai seluar tiga suku. Asalkan mu tidak tiga suku. Nah, ha, sebab tu kita tengok di Eropah. Orang-orang yang pakai seluar jin, pakai kok, dia menyampaikan kebenaran. Berjalan di kaki-kaki lima. Di kota London. Nah, di Liverpool. Nah, di Paris. Berjalan dua tiga orang. Pakai t-shirt. Pakai jenggri. Tapi jumpa dengan orang kafir. Menyatakan kebenaran Islam. Ajak masuk Islam. Nah, akhirnya ramai yang telah menerima dakwah seperti itu. Nak menunjukkan Islam ini global. Bukan kepunyaan orang alim. Cuma kalau kita tak tahu, maka jangan khabar. Nanti saya tak tahu ni, saya kena tanya orang dulu. Tapi bila kita tahu, itulah alim namanya. Neh, ha, ditanya pula, eh ustaz, orang alim ni bukan pakai serban. Eh, ya, serban boleh beli. Dekat pasar ada jual pasar malam. RM15. Nah, ha, ambil serban buat atas kepala. Boleh ngajar tak? Tak boleh. Alif betul tak ingat. Faham? Ha. Bukan ustaz ni kena nak khabar hukum dia kena pakai piyah. Hei, piyah tak wajib pakai. Sunat je pakai, tak berdosa pun. Pakai boleh, pala tu je. Nah, ha, jadi siapa yang Islam beritahu kepada orang walaupun sedikit. Mak lepik. Anda main motor eh. Masjid tak pernah pergi. Surah petah lagi. Dia pandai baca Fatihah. Maka dia bagi tahu ke kawan dia cara baca Fatihah yang betul. Kawan-kawan motor dia semua belajar dengan dia. Dia adalah tok guru di sisi kawan-kawan dia. Dan dia akan dapat pahala di akhirat nanti selama mana kawan-kawan dia itu menggunakan surah Al-Fatihah dalam semayang atau di luar semayang seumur hidup dia. Itulah rahmatnya Islam. Jadi menyatakan kebenaran nombor satu sekali ialah hak Allah dan Rasul. Maka turun kepada para sahabat lalu diwarisi oleh para ulama. Ulama mari khabar dalam masjid, dalam surat, hukum hakam, segala perkara kita dengar, kita beritahu ke orang lain pula. Boleh pahala. Nah, eh? Ha, jadi nak kata kebenaran tak syarat ustaz, tak syarat qadi, tak syarat mufti. Tolong beritahu kebenaran. Walaupun dia tu maknanya orang kenal sangatlah lah, mamak ni mana tahu benda. Aku kenal sangatlah. Tapi dia menyata benda yang benar, maka dapat pahala kepada dia. Walaupun kebenaran itu bukan berkait dengan akhirat, benda hal dunia je. Tiap kebenaran disukai oleh Allah. Maka waqulil haq, katakanlah wahai Nabi yang benar. Dasar susah orang nak dengar, tak mau dengar. Kenapa? Kerana kebenaran yang musafah daripada sisi Tuhan. Siapa yang menyampaikan kebenaran, dia ambil tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang buat tugas Nabi ni, balasannya syurga. Walau dosanya banyak. Sebab tu kalau kita muhasabah diri kita, banyaknya dosa. Nah, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa mulut, dosa kemaluan. Nah, maka kita pakat-pakat menyatakan kebenaran pula. Semua mudah-mudahan dengan kita dapat pahala yang banyak, dah akan dapat tampung kekurangan. Nah, dan bila ditimbang di akhirat nanti, nah, maka kita akan terselamat daripada bahaya dosa kita sendiri. Ulama-ulama kata orang yang ada 1,000 pahala dan dia ada 999 dosa, bila ditimbang akan berat sebelah baik, iaitu pahala. Lebih satu. Atau dia ada pahala dia ada 1,000 kilo. Dosa 999.9 kilo. Nah, maka masuk dalam ayat. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi aishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat walaupun sikit, kata ulama tafsir, pahala dia lebih berat daripada dosa bila ditimbang di akhirat nanti, di atas neraca, bukan lagi neraca, di akhirat nanti, maka dia akan duduk pada tempat yang paling dia suka, iaitu syurga. Orang tanya ulama, dah 999 dosa ni guna Tuhan balas tak? Allah tidak akan balas lagi. Dalil pada ayat ini. Oh, kalau gitu kita buat dosa kurang sikit lah pada pahala. Mudah-mudahan berat pahala. Neh, ha, kita pergi minum arak. Lepas tu kita balik, kita wirik banyak-banyak. Eh, jangan buat gitu. Berapa pula tadi ustaz kata kalau lebih pahala masuk syurga. Takut masa minum arak tu KO. Faham tak? Ha, kita bimbang masa tu. Neh, ha, tengah tegak jenis stout, tengah tegak Heineken, tengah pegang VSOP, tengah tegang Johnny Walker, Johnny Quango, Johnny Black. Nah, takut masa tu datang malakul maut. Tak dang balik beliki. Neh, ha, jadi maudhu' pokok ceritanya dakwah lah, berdakwah. Nak berdakwah, tak payah pakai baju jubah, tak payah pakai piah, tak wajib pakai serban. Pakailah asal menutup arah. Dato orang dakwah-dakwah dia pakai serban, dia mencari pahala lebih. Tu saja. Faham? Ha, jangan syarat awak nak dakwah orang. Awak pakai seluar jeans nak dakwah orang. Betul diri awak dulu. Perkataan tu salah. Nak melainkan dia telanjang lain ya. Nak pendakwah tu telanjang pakai serban. Baru kita tegur. Tapi kalau dia pakai seluar jeans, seluar jin ni haram tak? No. Jin tu Nabi kata saudara kita. Betul tak? Jin saudara kita. Tak? Jin nak haram ke mana? Tulang kita makan isi ikan. Tulang makanan saudara kamu. Orang tanya Rasulullah, saudara mana pula ni? Jin Islam saudara kamu. Dan jin kafir bukan saudara kita. Saudara orang kafir. Dan jin Islam makan tulang yang disembelih, makan tulang yang tidak najis. Jin kafir makan yang najis. Jadi kalau jin pun saudara kita, seluar jin ada masalah. Itu baru seluar. Faham? Ha, jadi jangan kita sempit sangat Islam. Islam telah berkembang. Nah, ha, dengan begitu global ke seluruh dunia. Nah, sekarang di Eropah, dah ajaran Kristian sudah tenang. Kerana paling banyak orang convert agama sekarang ialah daripada Kristian kepada Islam. Kenapa gini berlaku? Kerana umat Islam kuat berdakwah di sana. Nah, ada dua orang kita jumpa dalam YouTube, dia kata saya masuk Islam kerana YouTube. Nah, dia tengok YouTube, tengok bab Islam. Nah, sebab dia dengar kawan-kawan dia hina Islam, condemn Islam, sama-sama orang Europe. Tapi dia tengok YouTube, dia rasa ini kebenaran. Dia pun sebut, dia buat video klip, saya masuk Islam kerana YouTube. Nampak? Nah, nah, kerana benda-benda yang kita nampak remeh-temeh saja. Sebab tu jangan kita sempitkan kerja-kerja dakwah. Kena pakai jubah, kena pakai serban, kena pakai jubah. Siapa yang tahu kebenaran, nyatakan. Dakwah sama mak rempit. Dakwah bukan maknanya kena panjang cerita. Dak. Dakwah bahasa Arab, bahasa Melayu, ajak buat benda baik. Malam ini marilah kita pergi sejik sungai ke. Nak dia kabar. Maka malam tu siapa yang pergi masjid, 10 orang, sebab dia kabar tadi, dia dapat 10 pahala. Itu kelebihan. Dalil, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Ad-dallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk pada benda yang baik, sama macam dia yang buat. Mana kalau 10 orang dengar, dia recommend, dia share dalam Facebook, 10 orang baca, 10 orang pergi masjid, dia dapat 10. Tu baru 10 orang. Bayangkanlah kalau dia jadi DJ radio. Dia jadi DJ dalam pengacara dalam televisyen. Disebut dalam TV 1. Nak petang tadi. Puan-puan dan puan-puan, adik kakak, abang-abang sekalian, terutama warga negara Pulau Pinang, sama ada yang duduk di seberang perai atau di pulau terus, maka datang beramai-ramai pada malam ini di Masjid Sungai Ara kerana ada kuliah maghrib. 5,000 orang dengar, 5,000 orang mari, maka DJ dalam radio dapat 5,000 pahala. Terak. Walaupun DJ tak pergi malam tu, dia pergi karaoke. Ha. selama dia masih orang Islam, walaupun dia tak pergi, dia pergi karaoke, dia dapat 5,000 pahala. Sebab Nabi kata addalu alal khairi kafa'ilihi, sama macam dia yang buat. Allahu Rabbi, mudahnya Islam untuk beri pahala kepada kita. Betul tak? Batu dakwah lah, dakwah, dakwah. Nah, dia kata kena keluar 3 hari, kena kuat 4 bulan. Kau tu tertib satu jamaah, itu bukan kewajipan agama, tu adab dalam jamaah tersebut. Masing-masing bebas, jangan buat satu kewajipan sudah lah. Nah, jadi beritahu kepada orang. Dan begitu juga kalau ajak orang buat dosa. Dan dia kata malam ini 3 orang penyanyi daripada Kuala Lumpur, 3 orang penyanyi wanita akan menyampaikan lagu-lagu terbaru dengan tarian-tarian hangat di tapak pesta Pulau Pinang. Datanglah ramai-ramai, datang jangan tak datang. Maka 1,000 orang mari, dengan sebab dia ulah dalam radio gitu, maka dia dapat 1,000 dosa pada malam itu kalau tarian itu berdosa di sisi Islam. Walaupun malam tu DJ tak pergi tengok tarian, dia ada kelas tasawuf pada malam tu. Faham tak? Itu mudah, sipir yang begitu mudah di sisi Islam. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Asalnya kita tak akan tanggung dosa orang lain. Nah, wala tazu walitum wizra ukhra. Seseorang itu dia tak tanggung dosa orang lain. Memang jiran kita buat dosa, kita tak tanggung. Kawan sekolah kita tak semayang subuh, kita tak tanggung. Tapi ada beberapa kes kita tanggung dosa walau kita tak buat. Yang pertama di antaranya kita yang suruh. Kalau kita yang tukang suruh, kita dapat dosa walaupun kita buat baik pada malam tu. Sebab itulah bagi mereka-mereka hok kerja suruh orang buat dosa padahal dia tak reda. Ni majikan jadi suruh baca. Dia kata saya tak reda. Saya hanya baca berita. Saya hanya baca dalam radio. Nah, orang suruh, ni kerja saya. Kalau tak boleh tak baca, kena marah di majikan. Bukan saya reda. Jawabnya di dalam kubur nanti mu jawab gitu. Reda tak reda mu jawab dalam alam barzah. Alam barzah akan ditanya, kenapa mu sampaikan perkara yang haram padahal mu tak reda? Nak jawab lagu mana? Atas dunia kita boleh kona kok ni. Nah, akhirat tak boleh lari satu jalan, cuma one way tiket saja, tak boleh U-turn. Faham tak? Kalau duduk pula jerjok boleh berenang. Nah, potong gaji apa semua pula, P2G, P2J boleh berenang. Tak pandai berenang menyelam boleh, banyak bahasa. Nah, Pulau Pinang, nak naik jematan Pulau Pinang, ada rock block dah pula. Tak apa, berenang kat depan. Kat Batu Peringgi. Tak ada masalah. Nah, tapi akhirat wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang daripada kamu yang boleh melarikan diri melainkan akan melaluinya. Nampak? Kena lalu belaka. Nah, daripada mula alam barzah sampai kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahid kita teruskan terjun dakwah, sama ada dengan secara formal grup jamaah dakwah ataupun dalam keadaan sendirian saja. Beritahulah benda yang benar. Napa? Beritahu kau orang. Nah, di kedai kopi sambil cakap, beritahu benda yang benar. Nah, maka kita akan dapat pahala. Agama kita akan mudah terbela, akan dapat kemenangan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heranlah orang kata, mu guna gini-gini. Nah, mu pun sendiri tak betul, mu nak menyampai kebenaran. Tak usah heran. Kerana ulama kata, kita kena sampaikan kebenaran walaupun kita berdosa kepada Allah. Kerana nanti tak ada dosa, hanya para nabi saja boleh berdakwah. Lain pada para nabi, semua ada dosa belaka. Bahkan para sahabat berdosa kepada Allah, mengaku depan nabi melakukan kesilapan, dosa dan sebagainya. Hanya nabi saja boleh berdakwah, maka dah akan berkembang Islam. Jadi bila kita nak dakwah, bila nak menyampaikan kebenaran, kita belajar kebenaran itu. Jadi kalau kita belajar baru kita tahu mana salah, mana betul. Kalau tak belajar tak tahu. Sekurang-kurangnya tak ada guru pun kita telah tengok dalam buku, dalam artikel, kita tahu mana salah, mana betul sekurang-kurang. Sebab tu kalau kita beli tali besing, dia ada buku dalam. Kita beli kipas ni, dia ada buku dalam. Kita beli apa lagi? Kamera, telefon, dia ada buku dalam. Ada buku panduan ni. Kalau kita beli kamera BlackBerry, biasanya dia buat dalam tu buku panduan telefon ke atau buku kipas angin. Nah, buku telefon lah supaya kita pasang bateri dengan betul dan sebagainya. Maka begitu juga dengan kehidupan kita, diturunkan satu buku panduan namanya Quran. Jadi kalau kita ikut, kita pasang hidup kita ikut panduan buku menu Quran, selamat dunia wal akhirat. Dan kalau kita tak mengikut panduan Al-Quran, balik awal macam saudara-saudara kita yang mengaku Islam tetapi menentang agama Islam. Tengok orang pasang banner buat kuliah, nah, macam benci tengok. Nah, ni masalah penyakit apa? Nah, penyakit apa? Sekarang ni bila kita cover ayat Quran ni, ni paling lain. Tapi kalau kita cover ni perkataan si bolang, ni betul, ni betul. Padahal dia mengaku Islam, ramah, tak faham benda makna mengaku Islam. Islam ni maknanya kita serah diri, surrender, tidak lawan segala hukum Allah. Sebab tu Allah ingatkan cara kita supaya kita tak lupa kita ni menyerah kalah ialah dengan bertakbir dalam semayang. Takbir ni angkat tangan gini. Nah, padahal undang-undang dalam peperangan dia panggil undang-undang Geneva. Undang-undang yang telah ditandatangani oleh seluruh pemimpin dunia dah lebih kurang baru 100 tahun sign. Di mana? Di Switzerland. Padahal akad tangan ni zaman Nabi SAW. Undang-undang akad tangan dalam peperangan tak boleh tembok baru 100 tahun manusia moden. Faham tak? Dalam peperangan kalau akad tangan gini yang skor tak boleh tembok. Faham? Baru lagi Nabi telah diberitahu oleh Allah bahawa ni tanda menyerah akad tangan begini. Faham tak? Nek? Kalau kita perang, perang tak tahan kita tinggal 3 orang ni. Sedangkan tentera musuh ada 1,000 orang. Kita berbangun daripada kubur, kita akad tangan gini, tak boleh tembok. Kalau ditembok, boleh dibicarakan musuh yang tembok dalam mahkamah antarabangsa. Betul tak? Kalau kita akad tangan gini. Tapi kalau kita akad gini, memang dia tembok. Gini, tembok juga. Gini, tembok juga. Nak khabar, betulnya tidak ditembok. Cara Nabi angkat. Karena Nabi, iza qama ila salah, qala Allahu Akbar, wa rafa'a yadaihi hazwa mankibai, au kama qala. Nabi, bila bangun nak semayang, Nabi akan takbir Allahu Akbar, dan Nabi akan angkat tangannya begini. Sahabat kata, tapak tangan berbetulan dengan bahu Nabi. Dan pada hadis yang lain, jari-jari ni lebih kurang parah telinga. Kalau kita buat macam takbir semayang gini, tidak akan ditembok. Ambil mana? Ambil daripada perbuatan orang semayang. Nampak tak? Islam mendahului zaman. Sudah 1200 tahun, Nabi akad tangan surrender, tanda menyerah diri kita kepada Allah, tidak lawan, tidak kritik Allah, tidak akan canggah dan engkar dengan hukum Allah. 1200 tahun barulah Mak Saleh ambil perbuatan ni tanda tidak lawan menyerah kalah. Nah, batu bila kita akad tangan serendah, mana ya Allah, Allahu Akbar, mu kerajaan yang paling besar, yang lain adalah kecil belaka. Tu tujuan takbir. Kita takbir tak nampak benda gitu. Nah, Allahu Akbar, kuningnya keluar tu imam. Kain pelekat tu imam birunya. Duk tengok kain pelekat tu imam. Padahal mu ya Allah yang paling besar, yang lain asghar, dunia adalah kecil belaka. Maka aku tidak takut melainkan hanya kepada kamu. Tu orang yang bertakbir. Siapa yang takut kepada dunia, tidak takut kepada Allah, bila dia takbir, malaikat akan kata, kazabta, pembohong kamu. Ad-dunia akbar laka, dunia lebih besar kepada kamu daripada Allah. Nah, jadi kita faham baik, bila semayang akad takbir, maknanya aku tunduk segala hukummu, segala kitabmu, segala nabimu, segala ulama'mu, segala patang larangmu, segala kewajipan dan perintahmu, aku tunduk belaka. Walaupun aku kadang-kadang lalai, aku langgar perintah atau tinggal kewajipan, tapi pada asasnya aku tetap akan membesarkan kamu. Nah, kerana itulah kita disuruh kata Allahu Akbar dan akad tangan. Nah, tapi kita akad lek-lek lah akad. Neh, Rasul akad Allahu Akbar dia bahang tinggi. Ada, tengok tu. Ni, pusing ni. Oh, berat nanang buat-buat ni. Dia jenis nak pelik pada orang. Jangan pelik pada orang. Mang syazza syazza finar. Barang siapa yang pelik, takut-takut dia seorang masuk neraka lagi. Orang bagi dia zikir, bagi dia wirid. Nah, dia kata pesing lama, ramadhan orang baca gitu tu imam. Nak hok pelik-pelik sikit tak ada. Dia kata tu imam, bagi saya ni wirid ni, saya nak hafal boleh. Dia imam kata beginilah, hang baca ni lah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, pas mayat, lepas tu subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahumbar 3 kali. Nak baca, hang baca lah doa apa pun. Dia kata tak mau macam tu, tu ramai dah, tu imam duk baca. Nak yang bunyi pelik sikit dah. Nah, yang kalau kita baca orang tengok, semua orang tengok. Ha. Dia nak berzikir, berzikir ni mendekatkan diri kepada Allah. Mu nak pelik nak buat benda. Zikir tu astagfirullah, zikir Rasulullah, Allahumma anta salam, zikir Rasulullah, Allahu akbar 33 kali, zikir Rasulullah. Nabi baca Fatihah, Nabi amal ayat kursi. Nak pelik buat apa? Ni yang paling hebat. Tak, dia nak pelik. Bukan dia nak Allah, dia nak pujian manusia. Ha, tu penyakit setengah-setengah orang. Nah, lepas subuh apa? Baca zikir 70,000. Nah, ah, 70,000. Kata apa faedah dia? Dia kata tok guru aku habaq, kalau baca 70,000 44 hari tak tinggal, kalau kita celong ni gelas pecah. Kita jawab bodoh hang, 44 hari. Mu nak pecah mu ambil tukoi, mahang kata pecah. Tak payah zikir. Faham? Ambil tukoi berlepuk pecah hang. Bukan kerana Allah nak suruh gelas pecah. Bodoh ke cerdik? Ha, jangan nak pelik-pelik. Zikir walaupun sepatah, kerana kita ingat kepada Allah. Dua patah lebih baik daripada sepatah. Tasa nak hebat. Minta doa sekali tu imam tulis sikit. Tu imam pun bagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, tak boleh ni. Nak bunyi pelik-pelik sikit tak nak? Nak bunyi pelik. Nak gimana pelik-pelik? Nah. Doa tu doa dalam Quran, doa Rasulullah. Atina fid dunya hasanah, minta aku hasanah dalam dunia. Nah, dan hasanah fil akhirah, hasanah dalam dunia. Rumah duduk sendiri. Daklah kita duduk tupang rumah orang. Kalau tupang rumah orang, oh masalah. Katakan kita baru kahwin, tak ada duit pergi nak beli rumah, nak sewa pun tak larat. Gaji 700. Nah, ha. Kerja-kerja kampung je. Boleh nak sewa rumah? Tak boleh. Sewa 800. Kenapa? Duduk rumah mertua. Nah. Dah kalau panas-panas duduk dalam bilik nak keluar buka baju kat luar ruang tamu, teramak dah. Tak teramak lah duduk numpang mamak tua. Faham? Nah. Kalau body maknanya macam body besar macam saya ni, okey lah. Ni body keruh kering macam ke apa balik. Takkan nak buka baju tidur depan rumah panas-panas. Tak teramak pasal menumpang. Susah tak? Susah. Tai nak kecing, mak tua ada dalam tandas. Masalah luar. Wani nak kecing, kata mak ada dalam. Lama buat benda mak. Ha, masalah. Jadi hasanah di dunia, kata ulama di antaranya, rumah sendiri. Walaupun rumah kita tak lawa, rumah kita sendiri. Faham tak? Ha, hasanah. Ne? Ha, ada kenderaan yang memudahkan perjalanan kita. Ha, hasanah. Walaupun handakak, belum mampu handak ekok. Faham tak? Tapi sudah hasanah. Sebab handakak boleh bawa dengan senang. Pulah minyak, siapa dah pergi seberang perai batu bos. Tu tak? Habis baru 60 sen minyak. Nah, bini duduk belakang, anak dalam raga, mak tu tua atas pelik belakang. Faham tak? Ha. Kalau jalan kaki bayang, ha, tu kata, eh dok nak doa yang hebat-hebat, doa yang best lah orang tengok, memang orang semua paling tengok. Ha, ni bukan kerana Allah. Jangan buat penyakit gitu. Faham tak? Nah, ha, biar kerana Allah. Bila kerana Allah, sebutlah apa saja kebaikan, apa saja zikir dan doa. Nah, balasannya cukup-cukup hebat di akhirat nanti. Jadi, wa qulil haq, kata oleh kamu wahai Muhammad, asal kepada Nabi asbab nuzul, tapi umum ayatnya kepada semua kita yang mengaku Islam, sampaikanlah kebenaran. Beritahu yang benar. Nah, yang benar ni lagu mana? Sebab lah ni dia pala, mu kata aku salah, mu kata aku salah. Hei, aku betul. Hei, aku betul. Hei, mu salah. Hei, mu salah. Hak mana saya betul? Yang betul, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah Quran, Rasul hadis. Makna Allah dan Rasul, agama Islam. Yang betul, agama Islam. Jadi kalau bala, buka Quran, buka kitab hadis. Tak payah. Faham? Kau ni kata, hei, mana boleh? Kita kena buat gini. Atau kata, hei, kena buat gini. Bala, buka hukum akal. Bila dah buka hukum, balik. Surrender kepada hukum. Kerana kita takbir, akak tangan tak lawan. Nak? Ha, senang saja. Tapi, degil lah tadi. Sebab tu ada orang, dia Islam. Tapi tak mau ikut agama. Neh? Ha. Tengok, macam-macam jenayah berlaku dalam dunia sekarang. Nah, dengan ragunya, dengan macam-macam pesen. Siapa rumah ketua polis dimasuki perompok, batilan surat khabar. Rumah ketua polis dimasuki perompok. Rumah ketua bahagian siasatan jenayah dimasuki pencuri. Apa benda ni? Kalau rumah konstable mamak boleh tahan kira. Dia konstable je. Ni rumah ketua polis, orang curi boleh masuk. Nah, habis berbincang. Seluruh dunia berbincang. Seluruh negara Islam meeting mesyuarat. Bila banyak sangat jenayah. Tapi hasil mesyuarat akan ada satu peraturan baru. Yang kita pasti peraturan itu bukan balik kepada Al-Quran dan Hadis. Itu penyakit umat Islam. Betul tak? Ada berlaku jenayah. Memang dia orang berfikir. Memang dia orang maknanya peroh keringat untuk menyelesaikan dan mengurangkan masalah. Akhirnya buat peraturan baru. Tapi peraturan bukan daripada peraturan Quran dan Hadis. Kenapa? Sebab fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada sejenis virus, ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, Allah tambah lagi virus, lagi penyakit. Tak akan balik kepada Islam dulu, kini dan selamanya. Kita orang Islam kan, berlaku jenayah, balik buka kitab-kitab hadis bab jenayah benda. Jenayah benda. Bila kita buat, maka berkat. Sebab apa? Sebab bumi ini milik Allah, maka wajib berhukum dengan hukum Allah. Faham? Ingat, tiap kali bila kita bangun, benda kita sebut dulu. Nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Baca tak? Ha. Baca tak? Ye dah baca. Ha. Neh. Bila kita bangun tidur, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku, padahal dalam tidur kau boleh mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan semua akan balik kepada Allah. Supaya mula-mula kita bangun ke dunia, kita ingat Allah dulu. Sebelum masuk kerja, sebelum masuk buat projek, sebelum masuk dalam pejabat, Allah dulu. Tapi kita dah baca. Ramai yang tak pandai baca doa bangun tidur. Kalau tak percaya, suruh juru nikah, suruh pengantin baca. Ha, pengantin keluar, saya akan akad nikah, tetapi setelah menanya tiga soalan. Soalan yang pertama, pengantin cuba baca doa bangun tidur. Tengok ah, pengantin. Nak ha. Pengantin kata, saya ngantuk, boleh saya tidur semula boleh tak? Tak boleh. Nak ha? Ha, berat nanang kita. Nak jadi suami orang, doa bangun tidur pun tak reti. Bodoh. Doa bangun tidur bukan suruh tafsir surah Al-Kahfi, bukan suruh tafsir surah Mukmin, bukan suruh tafsir 30 juzuk Quran. Baca doa bangun tidur tak reti. Ada juga tok tua bodoh ambil buat nafi. Faham? Pakai kereta benda Myvi. Oh hebat. 43,000 manual bar. Faham? Auto 46 tambah 3,000. Tapi tak pandai doa baca doa bangun tidur. Pakai kereta benda ni ngating. Oh Viva. Viva bukan sembarang Viva bar. Oh jangan main-main Ellie. kondok untuk golongan bangsawan, pasal elit tu untuk golongan bangsawan. Tapi tak ingat baca doa bangun tidur, cak ayam berok kapur. Minta maaf lah kalau terkena, alhamdulillah. Kalau tak kena rugilah. Soalan yang kedua sebelum saya ijabkan kabul pengantin, iaitu doa masuk tandas. Pengantin kata, boleh saya ke tandas? Pasal nak terkencing. Nampak tak? Masalah. Jadi kalau doa bangun tidur tak erti, doa masuk tandas pun tak ingat, bolehkah jadi pemimpin rumah tangga? Boleh tak? Kita pergi semua jabatan kerajaan. Di dalam jabatan tu dia ada jawatan-jawatan yang tak sama label. Nama pun lain, pengarah, timbalan pengarah, penolong pengarah, pegawai tadbir, sisi ketua kerani, ada kerani, ada account, ada office boy, ada dispatch. Ada jaga. Kenapa nama lain-lain? Gaji lain-lain bok. Yang paling besar gaji pengarah dalam jabatan. Betul tak? Kenapa dia besar gaji? Pasal jawatan nama lain-lain, kelulusan lain-lain. Saya nak minta kerja ni. Boleh ha? Pasal kita pun ada juga seorang dua nak pakai. Awak nak kerja apa? Saya nak kalau boleh pengarah. Oh, nak pengarah. Lepas tu testimoni mana ni? CJ awak ni, universiti mana? Berapa tahun ha? Kerja di jabatan lain? Tak pernah kerja lagi. Tapi sekolah itu memang sekolah dapat dia jopak. Jabatan mana nak ambil kalau sekolah jopak jadi pengarah? Ginilah awak jadi pengarah jaga. Jaga boleh. Jadi makna nak khabar di sini bahawasanya dah kita bila kita tak beri satu-satu penekanan, kita kan tak dekat tak, kita tak tahu benda tu. Padahal kita Islam 40 tahun dah, 30 tahun dah. Orang suruh kita terjemah Rabiul Fili pun kita tak pandai. Cuba terjemah Rabiul Fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni dalam bahasa Malaysia. Bukan dalam bahasa Urdu, bukan dalam bahasa Belgium, bukan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Melayu. Tak boleh pak. Haji berapa kali pergi? 6 kali. 5 kali kapal laut, sekali jet ski. Faham tak? Tapi terjemah Rabiul Fili tak dapat. Pasal apa? Pasal tidak beri penekanan. Orang kena panggil dok cakna. Sembang saja lebih, tapi bodoh tak tahu benda. Jadi bila gitu, kekuatan tak ada. Bila kekuatan tak ada, kita lemah. Bila kita lemah, tengok apa yang berlaku pada kita sekarang. Kita hanya jadi penonton bila saudara kita dibunuh di Syria dan di Palestin. Live dalam TV, dalam internet dan sebagainya. Zaman Nabi, tunggu orang balik perang, baru dengar berita. Faham tak? Lenin, tengok dalam televisyen, boleh tengok dah. Macam mana umat Islam dibunuh, dilenyek dengan kereta kebal. Macam mana umat Islam ditembak dengan bedil, boleh tengok. Betul tak? Kita hanya jadi penonton sahaja. Pasal apa? Pasal kita lemah. Kekuatan kita tak ada. Pasal apa? Doa diri kita pasal doa air tak lepas. Doa masuk tandas tak uti. Doa bangun tidur pun tak ingat. Mana ada kekuatan? Sedangkan dulu pada zaman Abbasiyah sampai kepada zaman Imam Ghazali, seluruh dunia mari melawat Universiti Baghdad kerana ramah sangat ulama dan cendekiawan di sana. Macam-macam jenis ilmu. Ada ilmu kaji bintang, kaji hayawan, kaji serangga, kaji laut, buku tentang cakrawala, buku tentang planet, buku tentang algebra, buku tentang bius, tentang urat saraf, tentang pembedahan dihasilkan di Eropah semua oleh ulama-ulama Islam. Pasal apa? Dia kuat. Kita dah orang cetong. Ni malam ni ramai mari pun tak ada projek. Kalau ada projek, dah hari malam ni. Petang tadi pukul 5 petang, malam ni memang pergi lah Masjid Sungai Ara. Memang pergi dah. Tengah-tengah siap, pukul 6 pakai baju, mandi-mandi, kawan telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Hang tak kenal dah pula. Siapa? Abang lah. Takkan tak kenal kot. Alah habaq dah ni aku suara ni lah, saya rasa lupa dah siapa. Mak, mak mana mak sungai macam ni? Oh mak, apa habaq? Habaq baik dah. Kalau habaq tak baik, tak boleh nak telefon lah. Lepas tu apa cerita? Aku nak pergi sungai Arak ni, macam ni ada kuliah. Gini mak, hang ingat tak dulu aku pinjam duit hang RM60,000? Mana boleh, aku lupa. Aku tak boleh nak pergi rumah hang. Aku nak lalu ni daripada sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur. Aku dapat duit cakar ni banyak. Jadi aku lalu, aku nak jumpa hang di Bukit Mentajam ni tak? Aku nak bagi RM60,000 ni. Pukul 7:30. Ha, tak apalah aku batal kuliah. Betul tak? Kalau orang nak bagi kita RM60,000 mari tak lah ni. Tak usah RM60,000, RM60 negak dah tak boleh naik kereta. Nampak? Nek? Tapi Allah sayang pada kita, dia tak uji kita malam ni. Nah, dia beri kelepasan kepada kita. Dapatlah kita duduk di rumah Allah. Ingat, bila kita hadir kuliah, malam esok belum tentu boleh hadir. Kerana mungkin pagi esok datang Tang Sri Israel alaihi salam. Tahu tak? Mari waktu balik awal kita. Raja pun mati, tak usah kata jual rojok pas semua. Mana? Neh? Ha, raja pun mati kalau mari hok ni seorang. Yang sangat-sangat digurumi Tan Sri Izrail alaihi salam. Qul ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah mematikan kamu dengan izin Allah ialah seorang wakil yang diwakilkan kepada kamu oleh Allah, namanya Izrail alaihi salam. Kalau duduk dalam istana mati ya? Mati juga. Dah kalau rumah PPRT, awak JKK sign, mati juga. Faham? Ha. Jadi bila malam ni kita boleh hadir kuliah, maka syukur banyak-banyak kepada Allah. Mungkin malam besok, aku tak boleh mari lagi. Kerana pagi esok, mungkin kita tidak lagi bernama Muhammad, bernama Zakaria, bernama ni, ini, ini. Kerana Nabi kata, innaka la tadri masmuka ghada. Kamu belum yakin apa nama kamu pagi esok. Malam ni orang panggil kita Cik Mak, tapi kalau pukul 3 pagi meninggal dunia, pagi esok orang tak panggil Cik Mak, orang panggil jenazah. Nampak? Ha? Neh, jangan bila kita mari kuliah malam ni kita yakin malam esok kita boleh pergi lagi di masjid lain. Belum tentu. Raja yang paling hebat di dalam sebuah negara, duduk di istana negara, ah, tak ada kira. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti kamu didatangi oleh mati walau duduk dalam istana yang sangat hebat. Buruj istana atau kubu yang sangat tebal. Nah, ha, jadi itulah, tiap kali ada orang nasihat kita, anggaplah mungkin ini nasihat terakhir. Tiap kali boleh solat, mungkin ini solat terakhir kita. Tiap kali kita berdoa, mungkin ini doa terakhir. Tiap kali kita buat kebajikan, mungkin esok tak boleh lagi. Nah, jadi kalau kita ingat kepada kematian, tidak akan mati melainkan siapa masih. Ada orang takut nak sebut mati. Apa? Takut mati awal. Dah. Mati bukan kerana sebut, mati bukan kerana lupa. Mati bila sampai masa. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Bila tempoh ajal, maka tak boleh undur satu saat ataupun nak dicepatkan. Nah, orang dulu dia buat wirid, mati mati mati mati mati mati mati. Dia tulis di rumah dia mim alif ta ya mati. Kita perhiasan tak ingat ke mati. Nah, ha, pokok bunga, ni bunga roh, ha, bucu tepi sofa pula, ha, bunga keruduk, tepi jam so bunga teh ayam, ha, depan pintu masuk pula bunga kemboja. Oh hebat. Tengah pula gambar tu, Gangnam style. Nampak tak? Alah berat menanang pokok ni. Joget kuda gila tu ni suka. Bang. Eh, ada rumah orang dulu dia tulis mati. Mati, mati, mati. Sebab bila dia tengok, dia ingat kepada mati. Ingat mati, tidak akan mati. Tapi bila ingat mati, kita akan baik. Tak banyak, sedikit. Itu saja. Faham? Ha. Nah, di rumah kita kadang-kadang tidak mengingatkan kepada mati langsung. Masuk dalam rumah, oh, terasa hidup 1,000 tahun lagi. Tengok dengan peralatan-peralatan. Nah, oh, screen, TV, LCD, HD, MD, mang, 88 kaki. Bukan salah, tapi kadang-kadang kita lupa. Kita tengok kepada kesenangan diri kita sendiri, terlupa bahawa ini adalah sementara saja. Nah, sofa sedapnya sofa, beli mana ni tuan? Ha, ini I beli dekat Itali. Dekat Itali. Ha, beli di Itali. Ni makuk ni, rakat bubul ni, tembika, timur. Ha, ni beli dekat Tokyo. Aduh, hebat dia. Nah, ada amal, alhamdulillah. Tak ada amal, balik awal. Tak kira kaya miskin. Hebat lagu mana pun dikira dengan bekalan akhirat. Bekalan dunia tidak diambil kira sangat. Senang-senanglah, susah-susahlah. Tapi penentuan terakhir adalah iaitu akhirat, bukan di dunia. Nah, ha. Tengok orang hebat-hebat. Oh, terbang. Duduklah kapal terbang. Siapa dia kenal belakang? Pilot, pramugari, pramugara, tukang tolak tangga kapal terbang, habis dia kenal. Thai Airways, Kansas, Davao, Virgin, habis kenal belakang. Kenapa? Pasal apa? Banyak terbang. Tolak daripada Pulau Pinang, pukul apa? 8 pagi ada dah dalam flight. Nah, pukul 7, bahang, Tosi, no. Dekat Little India. Pukul 8, ada dalam kapal terbang dah. Pukul 12, makan nasi. Lauk ikan patin. Mana? Melbourne. Tengah hari makan kuah pisang pula. Rio di Nenerio. Petang makan rojak pasembok. Mana? New Delhi. Malam tidur di mana? Hollywood. Hebat dia. Tapi semayang jaga. Alhamdulillah. Tahu tak? Ada solat. Nah. Oh, hebat dia ni pakai kereta. Berapa buah kereta dia? Rasa-rasanya dalam aku bilang tu 7 buah. Ha? 7 buah ni jenis apa? Aku tak ingat lah. Tapi yang common sekali BMW 7 Series. Tu yang paling common lah. Dalam 1 juta je. Yang lain semua 2-3 juta. Oh, tu common sekali. Dia tu pun bibik dia pakai. Buat beli ikan. Eh, betul orang kaya jangan main. Kita tengok Kuala Lumpur. Kuala Lumpur rumah duduk atas-atas tekat atas. Dia tanya berapa penghal tu? 13 juta. 8 juta. 15 juta. Dah bawah murah tu. Bawah murah ha? 6 juta. Boleh rumah juta-juta duduk. Banyaknya duit. Nah. Ha. Tak apalah, banyak harta, banyak kereta pun, kaya lagu mana pun, ada solat. Ha. Nah, jangan syirik kepada Allah. Ada amal. Allah tak marah. Allah tak azab seorang. Mana ramai nak masuk neraka ni? Kita tengok ramai duk beratur masuk neraka ramainya. Apa ni dosa benda ni? Pasal kaya dulu. Tak ada. Dan ni ramai masuk neraka pasal dulu pakat besar. Tak ada. Tak salah pakat besar, kaya, projek besar, tak ada salah. Yang salah mencuri orang. Mentipu orang. Baru salah. Nak. Ha. Dah maknanya kalau pakai kereta mewah sekali pun 8 buah, 10 buah, sebiji 3-4 juta. Nah, neh, tapi kalau ada amal, selamat. Dia selamat di akhirat bukan kerana kereta dia berjuta-juta, kerana amalan dia. Faham tak? Neh. Ni masa ada pakai kacil beli 3 uti 10 ribu. Tu pun tak ada tayar, tayar beli suku. Faham tak? Sombong dah kepada Allah. Dah mari dah masjid. Ha. Eh, hebat ni dia ni kerja dia tak mari masjid. Abang mu ni tak pernah mari. Eh, abang ku hebat. Dia kontraktor, bos. Sibuk. Kereta dia buat ni. Pelik berapa bilion punya projek. Oh, tak tahu bilion. Tapi baru ni yang hebat sekali dia buat jamban sekolah. Baru buat jamban sekolah. Tak mari dah rumah Allah. Baru kontraktor kelas EX. Sambang dah dengan imam dan bilal. Belum lagi kelas A. Buat jematan daripada Pulau Pinang ke planet Mustari. Macam mana kita? Jangan. Nah, balik kepada basic. Nah, kita datang ke dunia telanjang bagai miskin papa perdana. Anak raja pun beranak telanjang. Anak perdana menteri pun beranak telanjang. Anak orang kapur pun beranak telanjang. Telanjang ni artinya papa perdana miskin tak ada duit. Faham? Kerana orang yang paling susah telanjang. Dalam Pulau Pinang memang ada orang miskin tapi tak telanjang. Di Terengganu pun ada orang miskin. Tak sampai telanjang. Kalau sampai telanjang, paling miskin. Maka kita Allah lahirkan paling miskin, iaitu telanjang. Betul tak? Siapa dia sini beranak pakai underwear dah? Cik bangun. Ada? Tak ada. Siapa sini beranak pakai baju kok dah? Tak ada. Walaupun ayah dia Tan Sri, Datuk Sri, Sri Kaya dan sebagainya, tapi bila anak dia lahir miskin, menunjukkan Allah letak martabat, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kamu fuqara. Fuqara ni maknanya yang bangsat, papa perdana, perlu pertolongan Allah. Bila besar Allah beri harta sikit-sikit-sikit-sikit-sikit. Jangan lupa kepada Allah. Sampai masa Allah balikkan kita kepada martabat bangsa, papa kedana, miskin, fakir, iaitu mati. Tengok orang mati, telanjang tak? Telanjang, nak mandi mayat. Faham? Ketua polis negara, bila mati, dia buang tak topi dia? Buang. Pakat atas ni buang tak? Buang. Cabut pakat bawah. Padahal ketua polis negara, bukan sikit pakat bawah, 5 kilo duduk sana. Nah, hak berambu gini, hak bitang, hak bulang, macam-macam peseng kat sana. Besar sekali dalam jawatan polis. Tolak akan dicabut oleh tukang mandi mayat. Dah kalau maknanya ketua polis negara pun dicabut baju uniformnya, constable dah so sombong lah. Faham? Ketua menteri pun akan ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Kerani tak usah cakap banyak dah. Faham? Semuanya akan dibalikkan keadaan asal, ditelanjang bogekan naked. Faham tak? Nek, semua buang. Baju kok ni buanglah. Jangan buanglah. Ni suami saya sayang baju kok ni. Potong kat Jerman ni. RM18,000 ni. Tak ada kira Jerman tak Jerman. Buang. Ha. Tinggal underwear. Buang tak? Buang. Kerop pada. Buang. Nak mandi mayat bawah. Nah, mandinya dengan air pahit. Nah, padahal dia kaya. Gerang tanah, satu kotak kasu. Banyaknya. Lori ada, kering ada, mesing mix ming pun ada. Nah, broza ada, hebat dia ni. Tapi bila mati, mandi dengan air. Nah, masa tu tukang mandi mayat kata, Dating Sri, boleh minta paik pasal nak mandikan jenazah. Dating Sri kata, tak boleh mandi dengan paik. Husband I dia biasa mandi dekat swimming pool. Ada tak gitu? Mayat bawa pergi swimming pool, letak atas hot nju. Pasal apa buat gini mayat? Pasal dia orang hebat. Mandi swimming pool, jacuzzi bawah. Faham tak? Duduk hotel 6 bintang, 5 bintang memang naik kata belakang. 6 bintang. Tapi bila mandi, tak ada bintang. Dengan air pahit je. Tahu tak? Habis cerita, papa ke dana. Itu kita lah tu. Nah. Ketua FRU yang paling beteng kali. Nampak? Pakar ni. Macam dia orang planet ni. Nah. Pun akan dibogelkan oleh tukang mandi mayat. Apatah lagi kalau lunch kopra saja FRU. Nah. Itulah kita. Nah. Tak ada hebat dah. Ketua Guru Persilatan Gayung se-Malaysia. Nah. Misal ni macam ke spring lori. Ada dah, bila mati tidak akan boleh lagi mengeluarkan kuda-kudanya. Padahal dia 70 persilatan berpayung di bawah dia. Dia guru yang paling bisa. Boleh berjalan atas air, boleh berjalan atas daun pisang. Hebat silat gayung dia. Nah, tapi bila mati, lalat duduk atas hidung tok guru, tak boleh marah lalat. Faham tak? Tok guru kata, lalat kata, test sekali tok guru, duduk atas hidung. Faham tak? Tali pinggang black bear taekwondo, 8 kali menang Olimpik, 3 kali pertandingan antara planet, 2 kali pertandingan juara di atas matahari sendiri. Hebat dia ni. Nah, maka dia akan dicabut oleh tukang mandi mayat, dibogelkan untuk dibersihkan dan dibungkus dengan kain. Betul tak? Kain mahal tak? Kain putih paplay made in China, RM3.80 1 meter. Why pay more? Jangan tu imam. Suami ai dia banyak duit. Nah, jadi dia tak main ni kain-kain 3.8. Dia orang kaya gulung dalam kapek. Ada tak gulung dalam kapek? Ada. Buku dalam kain putih. Timbalan Perdana Menteri ke? Menteri ke? Senator ke? Gubernur ke? Presiden ke? Raja? Kain putih. Wakafinu fikum wakafinu fiha mautakum. Nabi kata, dan taklah kamu kapankan mayat-mayat kamu dalam kain putih. Dalam kitab fiqh pula, kain putih yang second hand lebih afdal daripada yang baru. Itulah kita. Tapi masa kita sekarang tengah segar, lawang agama kita sendiri. Jangan lawang agama. Mu nak projek-projek, mu nak kaya-kaya, mu nak jadi bilioner, silakan. Mu nak buat benda, mu nak jadi doktor, nak jadi hartawan, nak jadi orang ni, seniman, macam-macam. Boleh, jangan langgar peraturan Islam. Dan jangan lupa bekamu di akhirat nanti. Faham? Dan kalau raja yang tak semayang akan diazab dalam api neraka, nak, kalau hanya pekerja istana je, balik awal. Raja yang paling hebat akan disoal di alam barzah. Nah, dah kalau office boy, tak usah cakap banyak lah. Ada VIP di dalam akhirat. Atas dunia, bila dia lalu, kita kena berhenti. Pasal dia very important person. Tulis di plate kereta menteri. Bila menteri langgar lampu merah, trafik tengok, trafik samang tak? Dah, silakan langgar, sila. Tapi kalau orang jual ayam, rakyat mati sama tak? Kena sama pasal mu jual ayam. Faham tak? Tapi kalau VIP, tulis menteri, kena sama tak? Tak kena sama lah. Kalau nak sama, dia akan kena marah. Menteri kata, you don't know me. I'm minister, you know. Sorry, Tom. Lepas. Hang tak kenal aku. Aku mantan. Nampak? Tapi dalam kubur, ada. Tak lepas. Marah buka. Tanya mungkar wa nakir. Kata mayat, you don't know me. Muka kata, I know. Ni, I know. Tak boleh jawab. Dikatok sampai pecah kepala mayat. Faham tak? Tanya lagi. Tak boleh jawab. Katok. Tongkat yang guna untuk memukul mayat dalam kubur, Nabi kata letak atas bukit, hancur bukit. Nabi cerita dalam kitab-kitab sahih. Bukan saya ambil daripada komik Pedang Setiawan atau Raja Rimba. Kisah mayat tak boleh jawab di dalam alam barzah. Di antara soalannya, ma taqulu fi hadha rajuli allazi bu'isa fikum wa fin nasi ajma'in. Wahai mayat, apa kamu akan jawab berkenaan seorang laki-laki yang telah diutuskan ke atas umat manusia? Nak jawablah tu mana? Nabi kata, orang yang bertuah. Dia kata, huwa Muhammadun. Dia Muhammad. Ja'ana bil bayyinah. Dia datang membawa kebenaran kepada kami. Fasaddaqna. Kami benarkan dia. Wa amanna bih. Kami beriman dengan dia. Baru boleh jawab. Tapi dah sekarang watalok hadis Nabi. Ni yang kata Nabi suruh buat. Nabi zaman bila? Tahu bila? Sekarang kita model dah. Millennium. Bukan kita tak percaya Nabi. Tapi Nabi-Nabi ni cerita lama lah. Kita simpang tu dah lah. Ini masalah. Dah? Ada soalan? Maka yang benar semua daripada Allah, iaitu daripada agama. Ayat ini menjelaskan hanya Islam agama yang benar. Dan apa jua yang berlaku di antara kita, baliklah kepada agama. Kerana agama ini syifa'ul linnas, obat bagi segala manusia. Bukan untuk orang tertentu, Arab atau keturunan saja. Untuk sekalian manusia. Siapa yang nak mati, mati dalam keadaan surrender kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun, mana kamu menyerah diri kepada Allah, iaitu tunduk pada peraturan Allah, hanya membesarkan kerajaan Allah. Kerajaan dunia semua kecil belaka di bawah tapak kaki kita. Hanya Allah yang aku gerung, hanya hukum Allah yang paling tinggi dan paling aku hormati. Tiada hukum boleh mengatasi hukum Allah. Kalau gitulah kita mati dalam keadaan Allah redha kepada kita. Macam mana kita nak mati sekarang? Mengaku Islam, lawan Islam. Kita tengok orang yang benci kepada jemaah Islam, orang yang tak suka kepada hukum Islam, orang tak suka pada hadis, orang yang kritik Al-Quran, orang-orang yang menentang untuk mengembalikan maknanya Islam cemerlang di dalam negara kita. Semua ni kalau kita tengok, dia punya IC Islam. Tak ada seorang pun yang dilahirkan di Jerusalem, Israel. Tak ada seorang yang menentang hukum Allah di Malaysia, IC dia tulis lahir di Tel Aviv, Israel. Kalau tengok IC dia Yahudi, tak apalah, boleh tahan kira. Tak, Melayu agama Islam, tapi lawan Islam. Ni yang pelik. Ni bukan cerita politik ni. Kesedaran kita balik kepada asal. Kita dilahirkan semua tunduk menyerah kepada Allah. Walaupun Fir'aun sekalipun masa kecil tak lawan Allah, bila besar Allah beri nikmat lawan Allah. Nah, jadi nikmat bukan untuk lawan Allah, untuk memudahkan kita balik kepada Allah. Nah, jadi jangan takut sampaikanlah kebenaran, sebarkan dakwah. Tak syarat kita kena jadi kiai, kena jadi tok guru, mufti, qadi, nak pakai serban jubah baru nak nyatakan kebenaran. Siapa saja boleh. Mak rock boleh sampaikan kebenaran, mak reggae boleh cerita hak kebenaran. Nah, kalau dalam Facebook tu, nah, tolong share. Ada hadis-hadis, ada kata-kata yang baik, post biar orang lain boleh baca. Faham? Tak usah peduli ke orang lain. Benda yang baik, benda yang benar, terutama direct daripada Quran dan hadis, sampaikan. Nah, mudah-mudahan Islam akan berkembang dengan begitu baik. Nah, ujung ayat Allah kata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang hendak beriman silakan. Siapa yang nak lawan Islam silakan. Tapi ingat, akhirat dua saja tempat balik. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu ke syurga, satu ke neraka. Siapa yang menentang kebenaran, dia akan ke neraka. Dia kata, "Hey ustaz, ustaz ingat neraka syurga tu ustaz punya ke? Nak kata orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka." Kita jawab, "Bukan saya yang tentukan, bodoh. Allah Taala." Tolak. Bukan kita khabar mu masuk neraka. Haji Leh syurga, Haji Mamak neraka, Haji Syuib neraka. Bukan, maksud tak boleh kata. Cuma kita kata siapa yang menentang kebenaran, maka jalannya ke neraka. Siapa yang tolak Islam, jalannya ke neraka. Islam datang ni bukan mewajibkan kita pakai jubah, pakai serban dan apa sebagainya. Itu benda-benda sampingan. Mewajibkan kita mentauhidkan Allah, mewajibkan kita meninggikan akal Islam, biar dia bermartabat di atas muka bumi. Kerana ini bumi milik Allah, oksigen yang kita seduk milik Allah, bukan milik tok wang kita. Langit yang kita junjung bukan hapak belakang kita, milik Allah belaka. Tangan kita milik Allah. Ni kulit milik Allah. Kulit ni. Nah, dia tengok bini kita masa kita baru kahwin. Ya? Berapa tahun? Berapalah? Berapa tahun dah kahwin? Kemusi. Ya? 25 tahun. 25 tahun, tahun 87. Kahwin. Tahun 87. Betul. Oh, pandai aku. Peti-peti. Tahun 87 tu gambar ada lagi gambar. Bini gambar bini ada. Orang mana? Batu kurau tu dia. Ha, 87. 25 tahun dah. Balik pergi tengok gambar dia masa tahun 87. Tahu? Comelah. Ha, tengok dia punya kulit pipi. Lepas tu tengok muka lah ni. Faham tak? Ha. Maknanya kulit milik Allah. Semua hak dia berlaku. Dah guana yang lawan Allah ni. Dah sedar ke diri je benda. Bini kita tu kita balik, kita tengok masa kita kahwin, kita tengok gambar dia. Ha. Bergetah pipi. Ha. Macam orang getah. Tengok muka pipi kita, bini kita lening. Balik kita tengok. Gambar tahun 85 dengan gambar lening. Pipi kita, bini kita. Allah Rabbi. macam buah kedondong. Pasal apa? Milik Allah, dia ambil balik. Abi dah tegang, kecuk lah pula. Mata hak dia sampai masa kelabu. Kalau hak kita terang sampai mati ya. Ha, tangan hak dia dulu gagah. Berlari ni gagah ni kuat berlari hak dia. Dulu boleh lari berapa? 1 meter berapa saat? Ha, dia tanya dia. Berapa saat? 100 meter. Berapa second? Pernah lari 1 meter. Berapa second? Berapa 2 minit? Berapa second? Ha? Ha? 40. 80. 80 second. 100 meter. Ah, betul-betul ni masuk CD ni. <laughs> 80 second 100 meter. Aku merangkak pun 40 second. Dulu kita ni dulu masuk lari, sekolah-sekolah dulu masuk pertandingan lari. Masa sekolah rendah pun masuk. Lawan di stadium Darul Aman, Al-Ustaz. Sekolah-sekolah. Lawan. Masa tu juara 12.9. Nampak? Lari. Kita 14 sekolah rendah. 14 lah laju dah. Bila sekolah menengah 13. Nah, rekod dunia 9 saat. 9 saat. Tak ni 80. Menyerak apa? Dia menyerak. Jangan marah. Ha? Maknanya dulu kita kuat, sekarang tak kuat dah. Dah. Dulu berjalan kaki laju dah, laju dah. Dulu comel handsome. Nah, bila tua dah handsome dah. Ada dah seorang-seorang jarang sangat lah. Bila tua pun handsome. Macam saya ni dah. Tapi gitulah, nyawa lagi milik Allah. Kadang-kadang dia ambil sebelah milik dia. Sebelah lagi belum ambil. Namanya penyakit strok. Betul tak? Sebelah tak boleh. Bila kena strok, sebelah tak boleh cakap, sebelah boleh. Maka kalau tangan boleh guna sebelah, mulut tak boleh guna sebelah. Faham? Ha. Tengok dia hospital tu, kena penyakit angin tu, kena strok, hoki strok. Faham? Walaupun dia kereta banyak, rumah banyak, tak boleh gerak tangan. Mesin keliling pinggang. Duduk hospital swasta. Satu hari 1,200. Tak termasuk obat. Hebat dia. Tetap tak boleh angkat tangan. Nah, tapi alhamdulillah, Allah baru ambil separuh. Kalau yang ambil penuh lagi ramai. Tak duduk dah di hospital swasta. Kubur swasta duduk. Faham tak? Waktu ambil full loan dia panggil. Pinjaman penuh. Nah, dengan nyawa, dengan tangan, dengan mata, dengan kaki, habis licin. Bubur dalam kotak, masuk dalam tanah, kambu, baca doa lebih kurang, balik. Buat tahlil kat rumah. Malam pertama laksa, malam ketiga, nah, rojak Pinang. Jadi beringatlah. Allah beri dah ingat baik. Mau nak ikut Islam, silakan. Nak lawan Islam, silakan. Tak ada pun jadi patah tekak. Tengok ni orang yang menentang ulama, ada tak pecah perut? Ada. Ayat ni ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang nak beriman, silakan. Barang siapa yang nak kufur, nak lawan Islam, silakan. Makan nasi, detak nasi, tak jadi batu. Nak caci ulama pun caci, tak ada masalah. Mulutmu tak akan renyok. Tapi ingat, bila mu mati, bermulalah kesusahan. Nampak yang sebenar. Nah, kenapa? Mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jahat lagu mana umat pun, Allah beri dia tangguh. Dan supaya dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil peringatanlah. Kita orang Islam atas nama Islam, tak usah duk balahlah atas Islam ni. Neh, neh, tak kena sangat. Balik kepada Islam. Betul balik we jadi comel. Mak bapak kita tak boleh kita masuk neraka. Nah, jadi tak usah lawanglah Islam. Islam yang dibawa oleh ulama, kalau terang-terang bercanggah, kita tak ikut. Tak ikut bukan kerana dia ulama, kerana dia salah. Tapi kalau keadaan yang benar-benar, jangan lagi kita tanda nafsu. Duit boleh dicari, dan kalau dapat belum tentu kita boleh makan. Dapat 10,000 belum tentu masuk dalam mulut kita 10,000. Ingat, nak orang asli dalam hutan pun makan kenyang, bini 4-5 orang, apatah kita dalam bandar. Jangan bimbang soal rezeki, semua siap belaka dah. Jalankan tugas kita mencari hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Wallahu alam. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan dulu tabung kutipan derma untuk masjid Sungai Ara Al-Huda. Petugas yang memakai vest warna kuning lelaki dan beg warna kuning wanita dibenarkan menerima sumbangan. Yang lain-lain tu tak pakai beg baju kuning, vest kuning untuk laki-laki atau beg kuning untuk wanita, bukanlah tu. Nah, jadi kalau ada yang ambil kesempatan kutip derma orang ramai, itu bukan. Tolong tangkap Pak Mari depan ni. Kita pakat derma pelempang sekali sob. Tak? Pasal ramah dia duduk tipu orang ramah. Semalam dapat berita yang kutip dialog start 25,000. Nah, tabung semalam kutip derma dialog start. Untuk kebajikan dia orang 25,000. Tahniah lah orang Kedah. Nah, bukan senang juga nak dapat 25,000. Nah, dalam masa 45 minit berucap. Nah. Jadi tahniah. Nah, orang yang beri Allah akan bayar. Orang masjid tak bayar, tak mampu nak bayar, Allah akan bayar. Mana tahu RM10 kita beri malam ni, Allah panjangkan umur kita 10 tahun. Ni semua kerja Allah, rahsia Allah. Mana tahu malam ni kita beri RM5 untuk masjid, mana kita terlepas daripada mati lemah tahun depan. Mana tahu. Mana tahu malam ni kita beri RM15, kereta kita terlepas daripada aksiden 5 tahun lagi. Ni semua kerja Allah. Mana tahu RM100 kita bagi kepada masjid malam ni, kita dapat kahwin corang lagi tahun depan. Faham? Amin ya Rabbal Alamin. Nah. Tak wajib bagi, sunat je. Sunat. Tak bagi tak berdosa. Kedekut saja. Nah. Baik, sambil-sambil itu kita tengok soalan. Kita ada masa 1 jam lagi, boleh? Boleh. Tengok muka macam nak balik. Macam nak pergi pesta. Isteri saya tidak mahu tidur dengan saya. Bukan isteri saya, isteri dia ni. Sampai tak boleh tidur sampai ke pagi dan kecewa dengan sikapnya. Soalan pertama tu masalah rumah tangga. Dia kata dia ajak bini dia tidur dengan dia, bini dia tak mau tidur. Faham tak masalah ni? Neh. Takkan nak tayang gambar kat skrin pula. Nah. Jadi kata bini tak nak tidur dengan suami, dengan laki. Laki pun kecewa dan tak lena tidur sampai pagi. Dengar molek, dalam hadis Nabi menyebut, iza da'ar rajulu imra'atahu fal ya'tihi walau kanat ala tanur au kama qala. Apabila seorang suami memanggil isterinya, maka hendaklah dia datang segera kepada isteri suaminya, sekalipun dia duduk di atas dapur. Maknanya sekalipun bini tengah masak, berhenti masak, pergi kepada suami. Itulah asalnya basic dalam taat ke suami dalam rumah tangga Islam. Tapi jarang dah berlaku gini. Patut suami hanya panggil sekali saja isteri, sudah pergi. Ada orang dia katak gini ya, sekali katak bini dia mari, tak payah sebut nama. Bini kita kalau katak rutuh latar tak mari. Nah, walaupun tengah atas dapur, dan hadis yang lain, walaupun dia atas kenderaan, kalau suami tu nak bersama dia, kena berhenti kenderaan. Faham lagi? Jadi orang puang tu kena fikir panjang dah. Nak kahwin, kena ingat. Bila suami panggil, kena pergi. Faham? Walau di mana keadaan sekalipun. Dah, kena tunai. Melainkan ketika uzur syar'i. Sakit dan seumpama. Nak? Ha. Sebab suami menanggung dosa isteri. Orang lain tak tanggung. Raja tak tanggung dosa seorang isteri. Menteri tak tanggung. Suami dia tanggung. Maka orang yang tanggung dosa dia, dia kena taat kepada orang tu. Seperti mana mak ayah dia sebelum dia kahwin. Ha, ingat orang perempuan. Kalau tak mau taat suami, tak mau ikut kata suami, tak mau buat benda yang baik untuk suami, jangan kahwin. Dan kalau tak kahwin, mana nak ambil anak ustaz? Kita buah bari hidup seorang anak-anak. Mu nak anak tapi nak kahwin, tak mau taat suami, boleh? Bela anak monyet, anak itik, anak kambing. Betul tak? Eh? Kerana seorang perempuan dia jumpa Nabi, dia kata macam mana ni orang puan kalau kahwin kena taat semua lah. Nabi kata ya, semua kena taat. Kalau begitu aku tak sanggup, aku tak kahwin. Nabi kata tak apa. Dia bercakap benar. Ha. Eh? Ha. Jangan main-main. Suami kita syurga kita. Mana-mana perempuan bila suami dia tidak rata kepada dia, maka tidak diterima amal ibadat dia. Nah, ha, fikir 20 kali sebelum bernama isteri. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Kenapa setengah orang tu dahi dia hitam? Dahi yang tak hitam. Tapi yang pelik orang muda selalu dahi hitam. Lama dah semayang tak hitam pun ada. Dahi ustaz pun tak hitam. Baik. Dahi hitam ni bukanlah tanda semayang banyak. Kerana ada beberapa orang yang tidak semayang tapi dahi hitam. Faham? Ha. Dan ada orang yang semayang dahi tak hitam. Salah faham. Dahi hitam ni hanya jenis kulit sahaja. Kalau kita tengok orang yang kuat semayang, kita pergi di Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sana ramai orang yang memang tak balik duduk semayang situ. Orang Arab. Ada Yaman, ada Mesir, ada Lubnan. Dia memang duduk situ. Tak balik-balik ke kampung situ. Keturunan dia memang semayang situ. Kalau dekat Masjid Nabawi, belakang kubur Nabi. Faham? Semua tu ada janggut-janggut panjang. Yang duduk berzikir tu. Dahi tak hitam. Semayangnya sunat. Lepas sujud, sujud. Lepas sujud, sujud. Lepas sujud, sujud. Faham? Ha, jadi bukan kait dengan semayang. Dia jenis kulit dahi. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apa hukum luruh dan rapatkan solat sunat? Kalau tak rapat, makruh. Ha. Tapi jangan rapat-rapat sangat, melainkan orang ramai. Ha, jadi peringatan malam ni, bila ramai, biasa kuliah-kuliah gini, kita duduk tayak akhir, jangan duduk macam iftirah tayak akhir. Tawaruk. Duduk iftirah. Faham? Hukum tayak akhir duduk macam tayak awal, sunat di sisi mazhab Syafi'i. Tapi afdal duduk tawaruk. Macam mazhab Hanafi duduk tu. Hambali. Faham? Jadi ramai sangat, kita pergi duduk tawaruk juga, jadi sempit. Faham? Ada orang salah faham. Duduk tawaruk atau iftirah bukan wajib, bukan dah syarat semayang. Hanya mana lebih afdal. Imam Syafi'i kata afdal duduk tawaruk. Tapi kalau duduk macam tayak awal pun sunat juga. Faham? Jadi bila ramai gini, tolong duduk tayak awal. Masa tayak akhir lagi. Ingat tak? Ha. Imam tak apa, dia semayang seorang duduk tawaruk. Nah, tengok orang tu dia duduk atas kaki orang sebelah. Nah, dah kalau orang renggang-renggang tak apa. Selam jemaah ramai. Kawan tu kaki baru pergi sakit. Main bola. Dia tekan juga. Nak duduk. Anak. Tak pergi cari Tok Mudin pula kawan tu. Nah. Ha. Jadi jangan kita tak faham. Bak agama ni mudah sangat. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Saya dah puasa tapi kenapa nafsu saya masih kuat? Kalau turun pun. Ha. Nak buat guanya tak tahu. Jawabnya, kalau awak sudah puasa, maka nafsu masih kuat lagi, maka berkahwinlah. Faham tak? Berpuasa kerana tak nak kahwin. Kerana berpuasa mengurangkan ingatan. Dah puasa pun tak jadi power juga. Kahwin kan? Faliyatazawwaj. Kahwin. Faham? Ha. Tak jadi apa seorang? Tak cukup. Dua. Paling banyak tak cukup juga. Empat. Lima tak boleh. Pasal apa? Saya power. Enam pun boleh. Tak. Power tu power lah. Tapi awak nak pusing. Nak menziarahi empat orang. Nak tengok nafkah dan sebagainya. Tak dah. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum mengantung gambar manusia termasuk poster ulama dalam rumah? Masalahnya berlaku pandangan yang berbeza. Jumhur ulama kata kalau gambar-gambar yang tidak berfaedah haram. Tapi kalau gambar yang ada tujuan seperti pemerintah, bila orang tengok ingat keadilannya, maka sebahagian kecil mengatakan harus, sebahagian besar mengatakan tak boleh juga. Kalau gambar ulama orang tengok ingat kepada akhirat, sebahagian besar mengatakan tetap tak boleh, sebahagian kecil mengatakan boleh. Mana ada khilaf lagi di situ. Nah, tapi kalau gambar-gambar mengarut tak payah lah. Neh. Ha, gambar mengarut tak payah. Neh. Tapi kalau gambar-gambar tentang yang bukan bernyawa boleh. Ha, gambar bernyawa kalau boleh tak payah lah. Melainkan kaul daif tadi. Gambar ulama ingat pada akhirat, gambar raja atau pemerintah yang adil, bila tengok dia ingat kepada keadilan. Maka ada setengah mengatakan boleh. Neh. Yang ramai-ramai lain tak payah letak gambar arti apa tak payah. Neh. Ha, kalau gambar-gambar dak menyama boleh. Budak-budak lelaki dia minat motor, ambuh gambar Honda ka. Tak ada salah, ulama kata harus. Ha, ni minat kereta pula, wajar. Penuh dalam rumah, wajar, wajar, wajar, wajar. Ha, tak ada salah pun. Orang puan minat benda. Ha, minat penapis teh, ha, gambar penapis teh, tak ada salah. Dan ha, tu tak haram. Silakan. Soalan seterusnya. Sebelum kiamat, matahari akan terbit dari barat. Ketika itu pintu taubat akan ditutup. Adakah ketika itu amal kebajikan juga tidak akan dikira lagi? Ha, baik. Dengar boleh. Nabi kata, Inna Allah yaqbalu taubatal amdi hatta takhruja syams min maghribiha aw kama qal. Allah Ta'ala akan menerima taubat kamu sehinggalah matahari itu terbit daripada sebelah barat. Jadi di antara tanda-tanda taubat ditutup, matahari terbit sebelah barat. Sekarang matahari belah timur, sunrise. Dan bila dia jatuh, sunset. Nah, matahari terbenang. Terbenam, terbenang ni bahasa Melayu. Arab panggil maghrib atau ghurub. Maghrib, tempat terbenam atau waktu terbenam. Jadi last sekali, sebelum kiamat, dia akan naik ke belah ni. Bila naik ke belah ni, orang yang belum taubat tidak akan diterima lagi. Baik, akhirat Allah boleh ampun tak dia? Boleh jika Allah menghendaki. Faham lagi? Jadi sebelum daripada itu, kalau orang tak masuk Islam lagi, tidak lagi diterima, kekal menjadi kafir na'udzubillah. Nah, begitu juga dengan amalan, amalan masih diterima. Naik belah barat, orang-orang yang Allah sayang, orang beriman, mereka akan beribadat di dalam rumah kerana ketakutan dengan hari kiamat. Tapi orang yang tidak Allah sayang, orang jenis tak jadi apa, Tuhan awak naik matahari ikut sebelah barat, mereka akan berpesta. Macam-macam keluar sok khabar fenomena matahari terbalik dan seumpamanya. Nah, mungkin akan buat pesta konsert matahari terbalik. Faham tak? Na'udzubillah. Soalan seterusnya. Air wudu perlu diratakan ke seluruh anggota wudu termasuk celah kuku. Bagaimana keadaan orang yang terkena penyakit cekang? Penyakit cekang ni penyakit jari kuku, kaki-kaki dah biasa. Jawabnya, apa yang kita buat sampai menyakitkan kita sampai nak berwuduk, dah ke sampai setakat tu terhenti. Jangan sampai menyakitkan diri kita. Neh. Ha. Jadi kenakan air, jangan sampai merebok penyakit. Kalau kena air makin tambah penyakit, boleh tayamum. Dan kalau kita nak basuh juga luka kita accident motor, konang lepel tadi, berebok jatuh. Nah, ha, maka jahit sini, lapang jahit. Dan ambil wuduk ke mana? Wajib kena ratakan air. Bila? Kalau kena air, tidak melarat. Cara dia, janganlah basuh macam biasa, gonyoh. Memang tercabuk jahit tu. Ambillah kain. Faham tak? Kain yang bersih. Letak air bersih. Lepas tu buat gitu. Lembut-lembut saja. Sah dah wuduk. Faham tak ke? Dia tak carak gonyoh. Faham tak? Dia tak carak gonyoh. Air bila kena rata sah. Wuduk ni sunat gonyoh. Sunat gosok. Faham? Ne? Ha. Kita naik motor tak ada wuduk. Dah ada hujan. Oh hujan. Saja tu mengambil wuduk. Oh konan. Basahlah tubuh kita rata. Terangkat hadas. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak ustaz beri penjelasan tentang nak sebut insya-Allah? Kerana ada orang kata salah baca, maka membawa maksud lain. Ha, tak selesai lagi insya-Allah. Malah dah aku nak jawab. Baiklah, orang tanya untuk orang Pulau Pinang, orang Utara. Duk kecoh kata tak boleh tulis insya-Allah. I N S Y E L L E H tak boleh tulis. Pasal apa dia kata kalau kata insya-Allah direct tulis gitu maknanya membuat Allah. Create Allah. Tapi kena kata insya-Allah tu kena jauh. Ini salah berlaku. Ha, tanda orang ni tak faham bahasa Arab. Insya-Allah yang kita kata tu insya-Allah. Tok Imam malam esok jemput datang rumah nak buat kenduri sikit. InsyaAllah. Kenduri apa tu? Saya kahwin seorang lagi. InsyaAllah. Katanya Tok Siok. Ha. InsyaAllah tu makna benda. Jika Allah kehendaki atau jika izin Allah. Dengar baik-baik. Bila kita dengar, kita faham. Bila kita faham, saya bawakan. Tolak. Ha. Batu ilmu tu biar kemah. Kemah saja tak boleh. Kemah kemi. Ni hangguk. Eh, mu ingat ustaz kata malam? Ha, aku tak apa ingat lah. Ha, ingat selalu ni nak dengar. Dengar boleh, nak khabar. Ya? Yang kita duk jawab, insyaAllah, esok saya mari. InsyaAllah, pukul 3 petang ni. InsyaAllah, bulan hadapan. InsyaAllah, tuan-tuan, perempuan, kalau undi saya, saya takkan lupa tuan-tuan, perempuan. Ha, insyaAllah ni. InsyaAllah ni, dia ada 3 perkataan. Alif Nun In Syah Syed Alif Hamzah Syah. 2 perkataan. Allahu In ni kalau orang mengaji ilmu Arab dia panggil harah. In Syah itu fi'il madi. Syah Syed Alif Hamzah Syah kalimatun da'lat ala makna hadasin madah. Syah Allahu ini lafzul jalalah, nama bagi Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Arab menjadi fa'il bagi sya'ah. Tidak akan menjadi kriyat Allah. Dia akan tetap membawa makna jika Allah hendak, jika Allah keizin. Sama ada kita sambung atau renggang. Faham? Nah, gitulah. Yang akan menjadi kriyat Allah ialah angsya'Allah. Alif, Nun, Syin, Amzah. Angsya'a atau azam af'ala fi'il muta'addi sya'a fi'il lazim. Fi'il lazim tidak mengkreat akan maf'ul, tapi kalau angsya'a mengkreat mencipta akan maf'ul, maf'ul kena kepada Allah. Angsya'allah mestilah lafzul jalalah dibariskan dengan mansub dengan fathah kerana dia isim mufrad. Faham tak? Tak faham. Pasal apa? Hang tanya. Ah ha, tu. Jadi kalau tak faham tak usahlah. Nak reka-reka. Hukumnya tak ada masalah. InsyaAllah boleh kata. Nak tulis sambung, tulis tak sambung boleh. Yang tak boleh kita kata angsyaallah. Angsyaallah. Ada tak orang kata angsyaallah? Ada tak? Tak ada. Faham tak dia? Yang akan mengubah makna angsyaallah. Tok Imam malam ni tolong mai rumah ha. Mai tengok bini saya tu. Apa kenal tak ada mata belalak. Tok Imam kata angsyaallah. Ada Tok Imam jawab itu? Tak ada. Tapi kalau kata angsyaallah baru mengubah makna. Kalau insyaallah tak mengubah makna. Faham tak? Ha, jadi tak usah nak sibuk-sibuk dengan. Neh, pasal ada budak seorang dia mari jumpa kita, dia nak pertikai. Kita tengah nak minum air. Dia nak pertikai juga. Kita kabur waktu tadi. Ha ni kena baca nasab, ha ni kena baca marfak. Dia kata dah ni benda pula ustaz. Mana hang bengong, janganlah bang. Ha. Ha. Saya nak puasa tapi masih dalam keadaan berhadas. Sah tak puasa saya jika mandi hadas lepas subuh? Baik. Puasa dalam keadaan hadas sah. Sama ada orang perempuan belum mandi atau orang perempuan, orang laki-laki yang berhadas tapi dan belum mandi. Jawabnya, tidak disyaratkan nak puasa kena suci daripada hadas sah, hadas janabah. Yang disyaratkan kena suci daripada hadas haid dan nifas. Lagi ada hadas haid dan nifas, tak boleh puasa. Tapi kalau hadas sah janabah, janabah ni dua sebab. Sama ada jimak ataupun keluar mani tak jimak. Jimak sama ada keluar mani atau jimak tak keluar mani, dia panggil janabah. Tuan dia ni dia panggil junub. Tok Imam junub. Faham tak? Dia tanya balik kita, ada pula jimak tak keluar mani tak? Ada? Tengah jimak JKK panggil. Tuan tak? Eh? Baru start jimak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang mana pula main tengah malam? Malam Jumaat mai apa rumah orang? Nah. Jadi tu orang panggil hadas junub. Laki-laki atau perempuan yang berhadas junub boleh puasa. Nah, teruskan puasa. Boleh, tak ada masalah. Maknanya semalam dia jimak suami isteri, esok dia bangun baru mandi junub. Harus. Contoh dia bangun lewat pukul 6 suku. Padahal subuh 5.50. Dia bangun 6 suku dalam keadaan sudah berpuasa. Betul tak? Dan dia berhadap sah. Sah. Tak ada masalah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Sah atau tidak jika berimam ke orang yang kita tahu wuduknya tidak sempurna dan tidak sah wuduknya? Wuduk yang tidak sah tak boleh kita ikut. Kerana syarat sah mengikut imam, hendaklah makmum itu mengetahui imam itu sah, atau imam makmum mengetahui imam makmum tidak mengetahui bahawasanya imam itu tidak sah. Kalau makmum tahu imam tidak sah, makmum tak boleh ikut. Jadi kalau imam tidak sah tapi makmum tidak tahu, boleh ikut. Jika tidak sah itu tidak dapat dilihat. Oh payah tu. Ha dengar molek. Makmum nak ikut imam boleh, dengan syarat makmum itu tahu imam itu sah, atau makmum tidak tahu imam tidak sah. Ha. Dan yang tak boleh ikut, makmum tahu imam tidak sah. Contoh, kalau makmum tak tahu imam tak tutup aurat, imam sah tak? Makmum tidak tahu imam tak tutup aurat, sah tak imam? Imam tak tutup aurat tapi makmum tidak tahu. Jawabnya, semayang imam tidak sah pasal tak tutup aurat. Makmum sah pasal tak tahu. Pasal apa tak tahu? Makmum buta. 6 orang makmum pagi tu subuh semua buta. Tok Imam seorang je selek. Tok Imam terlupa komat cepat sangat, pakai baju Melayu saja, kain tak pakai. Tok Imam kata patutlah tadi sujud rasa sejuk. Ha tu contoh, jangan marahlah contoh. Ha tak? Ha, jangan marah contoh. Eh? Ha, jadi makmum sah pasal tak tahu imam tu tak sah. Imam mana sah tak pakai kain. Faham lagi? Ha. Kemudian pula, kalulah tidak sahnya imam itu tidak boleh dilihat, maka makmum pun sah juga. Seperti imam terlupa ambil wudu. Makmum nampak tak imam tak ambil wudu? Tak nampak. Makmum nampak tak Tok Imam lupa mandi junub pagi Jumaat? Ha tak? Ha, pagi Jumaat Tok Imam bangun mandi biasa tak mandi junub. Terus mari sembahyang masjid, sujud sejadah. Makmum nampak tak Tok Imam tak mandi junub? Maka sembahyang imam sah tak? Tidak sah pasal tak mandi junub. Tapi makmum tak nampak. Walaupun dia celik, tak mengapa sembahyang makmum sah. Kerana junub tidak dapat dilihat. Lainlah tu imam kalau junub keluar kot dari. Junub, junub, junub, junub, junub. Ha, maka baru tak sah kita ikut. Ha. Soalan seterusnya. Ketika saya solat dengan anak saya sah depan, tiba-tiba seorang laki-laki makmum nak ke sah depan lalu menolak anak saya ke tepi. Sedangkan solat anak di, sedangkan saja saya dan anak 7 tahun bersolat rakaat kedua, nak masuk rakaat ketiga. Adakah dosa orang yang menolak anak saya itu? Apakah hukum solat anak saya tadi? Solat budak-budak yang sudah memayis sah. Solat orang yang sudah sah haram kita ganggu dia. Faham? Batu jangan tolak-tolak orang semayang. Melainkan orang yang tidak sah semayang. Contoh siapa yang tak sah semayang? Anak kita umur 4 tahun. Memang tak sah semayang kerana belum mayis. Kita semayang, ada mak bini kita semayang, anak kita 3-4 tahun pun semayang juga. Mak sujud, dia sujud. Betul tak? Tapi telanjang. Budak-budak. Nenek pakai pamper. Maka waktu boleh kita ganggu. Dia tengah sujud, ayah dia ambil dia, lepor buat tak katil. Tak ada masalah. Dia pun main senapang pula. Deng-deng. Mana? Tapi kalau sudah berusia 7 tahun, sekurang-kurangnya lebih kurang lah. Atau besar sikit, dia panggil mumayis. Maka bila dia semayang betul, haram kita ganggu. Ni banyak orang dewasa mari di masjid, dia mari lewat. Budak-budak kecil mari awal. Walaupun baru 7-3, 7-2, tapi dikira sah semayang. Siapa yang sudah sah semayang, haram diganggu. Faham lagi? Haram diganggu. Jadi, hendaklah kita buat mengikut tertib. Nabi pernah angkat budak Ibn Abbas yang salah duduk daripada belah kiri ke belah kanan. Jadi, ulama membenarkan kalau budak itu bukan lagi balik, angkat dengan betul dan letak di belakang. Tidak merosokkan semayang. Akak dah letak di belakang. Kerana Nabi akak, Sina Abbas, letak di sebelah kanan. Nabi tak tolak-tolak gitu. Ni orang tua mari tolak budak-budak. Kawan tu tengah semayang, berdosa besar. Faham tak? Budak yang telah sah semayang, haram muntah depan dia, dan haram kita ganggu dia semayang. Jangan main budak-budak gitu. Faham? Tak siapa lagi mumayis, tak ada masalah. Nah, nak betulkan sah akad molek ataupun kita mari lewat dah dia sah kedua orang kedua dah duduk belakang, siapa suruh mu mari lewat walaupun dia budak dia mari awal. Ha. Ha. Soalan seterusnya, ada ulama yang berpelainan ideologi politik. Masing-masing berhujah dan memberikan dalil menyokong kepahaman politik mereka. Jadi kami tak tahu hak mana satu yang perlu diikut, hak mana satu yang betul. Sebab itulah kita kena tengok asal cerita ulama ni daripada dulu lagi. Kalau semuanya betul tak ada masalah. Kalau dua-dua tak betul pun tak ada masalah. Kita senang tak ikut. Tapi masalahnya, ada yang membenarkan yang batil. Ini jadi masalah. Ada pun ulama yang membenarkan yang hak memang betul tu. Kerana itulah yang sebenar. Nah, tapi ada yang membetulkan yang salah. Faham lagi? Jadi kita berdoa kepada Allah beri kekuatan kepada kita. Kita beristikharah. Allah suruh kita istikharah. Maka seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam boleh tak istikharah? Boleh tak? Istikharah kalau kita tidak jelas. Kalau jelas tak payah istikharah. Faham tak? Neh, umpama kita nak jual, nak buka kedai. Kedai makan ke kedai baju. Modal satu je. Kita istikharah. Minta Tuhan beri hak mana patut kita berniaga. Faham tak? Tapi kalau kedai ekor ke kedai makan, tak boleh istikharah. Pasal kedai ekor memang haram dah. Faham tak lagi? Jadi kita lihat lah. Hak mana yang lebih dekat kepada agama Islam. Maka yang itulah yang lebih baik. Faham tak? Eh? Kita try sekali. Kita ajak manusia-manusia ini balik kepada Islam belaka. Pasal apa? Pasal kita telah sign kontrak dengan Allah Ta'ala dalam kalimah syahadah. Bahawasanya kita akan ikut Islam. Faham lagi? Jadi kita ajaklah dua-dua puak mari balik kepada Islam. Siapa yang tak mau, itu yang salah. Senang tak? Itulah cara dia. Mari kita buat Islam belaka. Tak kira mu parti ni, mu parti tu main. Kita laksanakan Islam. Laksanakan Islam ni makna ni bukan selama kena duduk masjid. Bukan. Nampak tak? Biar betul. Maka kita akan dapat jawapan Allah. Nampak? Iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Tu cerita dia. Apabila kamu katakan kepada semua manusia itu, mari kita balik menegakkan Quran dan hadis, maka pasti kamu akan dapat lihat orang-orang munafik tidak mahu. Mereka akan mengadakan bermacam-macam sekatan dan alasan. Ini ayat Quran, bukan ayat politik. Pernah tak? Itu cara dia. Ajak balik kepada Islam. Faham? Ha, jadi tak payah balok. Sebab itulah kita cabar, mu parti pemerintah ke, mu parti pembakang ke, semua yang bernama Islam wajib menyokong Islam. Tu saja. Kerana Islam saja yang Allah redha. Faham? Nak kaya kita punya pasal. Soalan seterusnya. Saya ambil anak akak, laki-laki. Anak akak itu sudah disusukan oleh anak dara isteri saya. Batalkah ambil air semayang isteri saya jika bersetuhan dengan anak akak? Dah harukah isteri saya menutup araknya? Bila anak akak itu dewasa nanti, isteri saya hanya punya anak saudara saja yang mampu menyusukan bayi tersebut. Ah, molek juga ni bab keluarga. Dengar molek. Neh. Anak akak mengopek dengan mak saudara kita. Orang Terengganu dah angin nyusu. Orang Terengganu panggil mengopek. Minta maaf. Faham tak? Ha, bukan atu kopek. Atu lain atu. Neh. Atu kat limau. Neh. Jadi gini. Kita orang puan. Dengar neh. Contohlah kita muslimah. Neh. Biar faham masalah. Baru faham juga apa. Nah. Kita muslimah. Ambil anak akak laki-laki. Kita tak ada anak. Bila tak ada anak, ada susu tak? Ada tak susu? Ada, lactogen. Susu kita tak ada. Susu ting ada. Ha, susu ting tak boleh. Maka nak jadikan mahram, ialah dengan cara beri susu. Ngopek orang panggil. Maka kita berilah anak akak kita menyusu daripada mahram kita. Maka mak saudara mahram tak? Ha, jawab. Mahram tak? Mahram. Mahram ni tujuh. Dengar molek. Yang pertama, mak kita ke atas. Mak, nenek, tok nya, tok nyu, tok ces, tok tu, puan dah lah atas straight. Anak, yang kedua. Anak, cucu, cici, cui, cece, mana kubah, tiomah, tak bawah lagi. Yang ketiga, belah tepi. Adik-beradik, abang semak sepak, adik semak sepak, abang mak tulis pak lain, abang adik mak tulis pak lain, adik pak tulis mak lain. Tak kira adik-beradik. Yang keempat, bapak saudara sebelah mak. Yang kelima, bapak saudara sebelah ayah. Yang keenam, anak saudara sebelah adik-adik lelaki. Yang ketujuh, anak saudara sebelah adik-adik puan. Tujuh ni haram kita nasab, haram keturunan. Ha. Jadi Nabi kata, yahrumu birradha'ah ma yahrumu bin nasabi au kama qala. Jadi haram dengan sebab menyusu tujuh golongan, yang haram dengan sebab keturunan. Jadi bila kita menyusukan anak angkat, maka tujuh orang semua sekali, tujuh grup akan jadi mahram budak. Faham tak ni? Katakan kita perempuan, kita menyusukan bayi ni, maka kita jadi mak susu dia. Grup pertama, mak kita, tok susu dia. Tok nyang kita, tok nyang susu dia. Faham? Yang kedua, anak kita, adik-beradik susu dia. Faham tak? Ha, cucu kita, anak saudara susu dia tau. Nampak lagi? Nah? Ha. Adik-beradik kita, saudara, pak saudara susu dia. Faham tak? Anak saudara kita, anak saudara susu dia. Anak saudara anak kita, anak saudara susu dia. Tak? Jadi kalau mak saudara, faham tak? Kita tak ada adik-beradik, kita ada mak saudara. Nak tahu jadi lagu mana susu, senang saja. Buang perkataan susu di belakang. Kalau kita ni mak, anak ni anak susu, kita jadi benda. Buang perkataan susu, jadi mak. Nampak tak? Mak susu hukumnya macam mak. Ha, mak mahram tak? Mahram. Mak saudara budak ni, mak saudara susu, buang perkataan susu, tinggal mak saudara. Mahram tak? Mahram. Senang je tak? Yang pelik tu pasal ada susu belakang. Faham tak? Jadi nak tahu kau, buang susu di belakang. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Kita ada masa lebih kurang 24 minit 16 saat. Betul ke kalau tak cukup bala tentera kita tidak wajib jihad? Ulama telah berfatwa yang duduk dalam Palestin tu wajib berjihad jika ditunjukkan oleh pemimpin atau mereka mampu. Yang dikeliling itu fardhu ain jika Palestin lemah daripada berjuang sendirian. Faham tak? Jadi keliling tu Mesir, Arab Saudi, Syria, Lebanon, Jordan, semua tu wajib kena bantu dengan tentera dan peralatan tentera. Kita yang jauh fardu kifayah. Fardu kifayah. Neh. Ha. Macam mana saya nak pergi berjihad? Ada pasport nak pergi ke Syria, Palestin, RM300 buat pasport. Tambang lebih kurang 2,000. Tak ada duit, ada 400 saja. Ha, baik tabung Palestin sudahlah. Bagi ke tabung Palestin. Sebab kena molek musafal ini mudah jihad pun. Mau pergi di Palestin pada tengok orang Palestin gitu. Nah, ha, tengok mari bung saja berdebung, mau pun pesang dulu. Tak pernah dengar. Dah ngecung wala lagi tu. Nah, ha, jadi kalau nak sungguh-sungguh, silakan, tak ada masalah. Kerana mati syahid, dihapuskan segala dosa dan beri syafaat kepada ramai anak-anak kita di akhirat nanti. Ha, soalan seterusnya. Dia kata di negara kita Malaysia ada jihad dah. Tengok benda makna jihad. Jihad bahasa Arab al-jahdu. Terjemah makna kita bersungguh-sungguh tolong agama kita. Ada orang yang bersungguh-sungguh karang buku tentang Islam supaya orang faham Islam, dia berjihad dengan tulisan. Ada orang yang bersungguh-sungguh menderma nak untuk jihad, maka dia dikira telah berjihad dengan duit. Tapi janganlah seringgit. Sebab jihad maknanya bersungguh-sungguh. Tapi kalau gaji 3,000 bagi singgit, orang tak panggil sungguh-sungguh tu. Nah, ha. Ada orang yang berceramah sungguh-sungguh untuk menangkan Islam, maka dia berjihad dengan mulut. Ada orang dia gunakan saluran di parlimen bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, biar orang ikut keadilan yang dianjurkan dalam Islam, dia berjihad dalam parlimen. Ada orang keluar berdakwah rumah ke rumah untuk ajak manusia balik pada Islam, dia berjihad dengan berjalan kaki. Semua yang sungguh-sungguh berjihad belaka. Tak payah kita tuding-menuding orang ni jauh, orang ni kurang, tak payah. Jihad yang paling tinggi bertempur sampai mati dengan ditembak oleh musuh laknatullah. Faham? Soalan seterusnya. Jual binatang macam ular, bawak, bewak, kura-kura dan litah, adakah halal? Ha, dengar molek. Duduk balah masalah jual binatang tak boleh makan. Binatang yang ghairu ma'qulah. Binatang yang kalau semelih pun tak boleh makan. Dia ada satu lagi jenis binatang, ma'qulah dia panggil. Eh? Binatang yang kalau semelih boleh makan. Mana? Macam kambing. Kambing semelih boleh makan tak? Boleh. Tapi kalau kita pakai langgar dengan kereta, boleh makan? Tak boleh. Binatang ni tak masuk. Binatang ghairu ma'qulah. Binatang yang kalau semelih pun tak boleh makan. Contoh, bewok. Semelih boleh makan. Kucing. Ha, kucing tak boleh makan. Walau yang semelih tu ulama besar. Mari daripada planet Maret. Tak boleh makan juga. Faham? Sebab dia ghairu ma'qulah. Maka menjual binatang yang tak boleh makan, hukumnya tafsilun. Ada huraian. Tujuan apa orang yang membeli? Di situ ada hukum. Orang yang beli kucing ni atau biawak ni kerana dia nak beli binatang sebagai binatang eksotik. Macam dia ni ada orang beli biawak hok lawa tu. Waduk dia lah rumah. Benda nama lupa orang. Iguana. Ha. Jadi ada ulama' mengatakan boleh. Kerana tidak dijadikan akan makanan. Jual kucing halal. Kalau orang yang beli suka bela kucing. Yang haram jual kucing, yang tukang beli ni dia makan kucing. Dia memang keluarga dia gula kucing. Pagi gula, malam buat nasi dagang, buah kucing. Jadi kalau begitu, haram kita jual. Faham lagi? Cuma kalau binatang-binatang yang tidak cantik, tidak diambil manfaat dan seumpamanya, tak? Maka makruh, walaupun bukan untuk dimakan. Saja-saja dibeli bewok iguana, makruh hukumnya. Tak turun kepada harus. Nah, tapi kalau kucing, kalau comel, suka, seronok dengan kucing, nak bukan nak makan, suka tengok, hukumnya harus. Nah, jadi tengok orang yang tukang, beli binatang. Kalau nak makan benda yang haram, tukang jual, haram juga. Inna Allah idha harrama syai'a harrama samanahu. Allah Ta'ala bila dia haramkan suatu jenis, dia haramkan harganya juga. Bila haram makan monyet, haram lah jual juga monyet untuk dimakan. Kita jual beruk, orang makan tau. Orang tak makan, orang buat ajar naiknya, masuk sekolah, kau kena. School kau kena. Faham tak? Sekolahnya. Sekolahnya ni di besuk ada. Dia ajar beruk naiknya. Mula-mula takat beruk, harga 100 seekor. Latih naik pokok saja bandar, 400. Tapi tak pulah buah, naik and turun, 400. Pulah buah, hijau pun pulah, merah, kuning pun pulah juga, itu 700. Yang boleh kita ajar, ambil yang hijau, yang muda, yang hijau, yang tua. Yang hijau, yang tua, 1000 seekor. 1500 tu boleh speaking. Maka haram tak jual beli? Tak haram lah, pasal bukan nak guna untuk haram. Tak, ni orang Filipina beli. Pasal dia letak monyet atas meja, kepala tubik separuh, potong dengan golok, masuk straw isyak. Tak ada makan? Memang tak payah makan lah. Orang Filipina makan. Beruk letak bawah meja, meja tu ni tebuk lubang, separuh kepala beruk naik atas meja. Ha? Jadi dia kena sepik, kepala tubik ikut sebelah meja. Dia catah dengan golok kepala. Piyuk, nampak otak, gelok. Beruk kelepas bawah, isyak dengan straw. Ha, bukan kita lah gambar. Ha. Kalau gitu haram. Soalan seterusnya. Apa hukum wak rumah masuk tanah orang sebelah? Mengingat menghalang laluan orang ramai. Apa hukum wak rumah di atas tanah haram? Ha, dengar boleh. Tanah haram dua. Yang pertama tanah milik pemerintah. Yang kedua milik individu. Milik individu mesti dengan kebenaran. Baik, kalau tidak berdosa. Kalau tidak kebenaran tapi dia ni memang baik, tak marah orang. Kalau kita buat pun tak marah. Maka kalau berat sangkaan tidak marah, boleh. Tapi kalau dia marah, kena cabut rumah. Kena alih balik tanah orang. Tak dengan sengaja, haram berdosa besar. Dikira merampas hak orang lain. Jangan buat gitu. Nek, ha, jenis buat pagar, sengaja anjok lebih sekaki daripada tanah jiran. Tanah jiran, ayah dia mati dah tak reti. Tinggal anak kecil-kecil. Kita reti masuk tanah orang. Satu jengkal akan jadi 7 lapis bumi di dalam alam barzah. Dalam hadis sahih. Nah, ha, jadi pulang baliklah orang. Jangan main tanah-tanah orang. Nek, ha. Kenapa Yahudi selalu menyerang Palestin? Adakah cara umat Islam bertindak? Jawabnya, itulah percaturan pentadbiran yang Allah nak kita berjihad dengan adanya bala atau ujian daripada pihak Yahudi. Allah lama dah firman, waqatiluhum, hendaklah kamu perangi mereka. Bangsa yang jahat ramai. Bangsa Melayu ada jahat, bangsa Cina ada jahat, India ada jahat, bangsa menjadi Jepun ada jahat. Tapi wajib kita kena beriktikad bangsa paling jahat Yahudi. Faham? Kalau kita tak kata Yahudi paling jahat, tidak sah solat kita. Eh? Dalil dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan yang kau murka dan bukan jalan yang sesat. Al-maghdubi alaihim. Buka kitab tafsir yang muktabar. Humul Yahud, orang Yahudi. Ad-dhalin humun Nasara, orang Nasara. Baik, kita tak mau kata Yahudi ni jahat. Kita jangan baca ayat tersebut. Imam baca siratal ladina an'amta alaihim ghairil dhalin. Guana tu imam baca gitu. Eh tak boleh lah, pasal kalau saya baca ghairil maghdubi alaihim, jadi saya kata Yahudi jahat. Tak boleh kata Yahudi jahat, saya baca gitu. Sah tak semayang? Tak sah. Siapa yang baca Fatihah, Allah ajar dah dia, bangsa yang paling jahat adalah Yahudi. Setuju tak setuju, Allah sudah kata bumi ni bukan hak datuk kita, Allah punya. Dia kata Yahudi paling jahat dalam surah Fatihah. Tolak. Jangan kita nak pandai daripada Allah Ta'ala. Kenapa dia kata bangsa lain ada jahat juga? Bangsa lain bunuh orang juga. Bangsa lain rapok sama juga. Allah jawab, hanya bangsa Yahudi saja yang bunuh para rasul dan para nabi. Mereka pernah bunuh 36 orang nabi dalam satu hari. Tak pernah bangsa lain bunuh nabi. Kristian tak bunuh nabi. Buddha tak bunuh nabi. Hindu tak bunuh nabi. Yahudi bunuh nabi, bunuh rasul. Tolak. Ada. Nah, faham baik. Nah. Yahudi baik, ada tak baik? Baik, macam gitu. Eh, yang mu baca Fatihah mu faham ke tak? Tak faham, tak baca saja. Ada cerita tu dalam Fatihah. Faham? Allah suruh ulang-ulang, Yahudi paling jahat, Yahudi paling jahat, Yahudi paling jahat. Waqatiluhum, waqatiluhum. Nah, haisu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpa, perang mereka. Tak. Nak baik itu, nak damai lah, tanda tangan lah, apalah. Tak mau ikut Allah Ta'ala. Nah, dahkan Allah uji suruh kita sentiasa menjaga daripada tipu helok. Tak usah kata orang Palestin, nabinya bunuh. Tak usah kata orang Hamas, nabinya tipu. Betul tak? Tak. Kalau rasul dia tipu, kita dia ingat. Ah, ha? Dia ngaku dia umat rasul. Rasul dia tipu. Dah kalau kita dia ingat manusia. Soalan seterusnya. Apa hukum terhadap umat Islam yang suka minta bantuan bama? Seperti niaga, suami isteri, sakit demam dan sebagainya. Ha, dengar boleh. Bomo-bomo ni jangan kita salah faham. Bomo ni adalah pengamal perubatan. Nama bagi Melayu. Arab panggil tabibun, tabib. Cina panggil seng-seng. Faham? Orang putih panggil doktor. Jadi kita boleh panggil doktor tu bomo. Tapi dia marah lah pula. Pasal dia tak faham. Dia ingat tok bomo. Bomo ni bahasa Melayu. Maknanya berobat cara tradisi. Faham tak? Berobat cara moden, orang panggil doktor. Yang sebenarnya bomo terjemahan nama doktor. Bahasa lama Melayu. Arab panggil tabib. Faham? Jadi kita salah faham. Bila bomo haram. Bukan. Bomo yang haram yang tidak ikut peraturan Islam guna perkara yang haram, haram lah. Dah kalau doktor buat perkara yang bercanggah Islam, haram tak? Doktor boleh tak mengubah jantina? Faham? Doktor buat. Bomo boleh tak? Tukar barang boleh? Tok Mo kata sakit ni. Kita nak jadi lapuan. Nak buang gripe. Boleh tak? Tak boleh. Itu perubatan moden. Dah haram tak isi Islam? Haram. Jangan kata bomo je haram. Bila langgar peraturan jadi haram. Faham tak? Jadi kebanyakan bomo tidak ikut peraturan. Tak ikut ilmu Islam. Dia pakai puja jin, panggil jin malang, tanah jin malang, api jin malang air. Dia ni pakai keris musing. Keris pusing tu, jin tu kan pusing. Jadi bila kita tengok, belum berobat lagi. Mari duduk, ditunjuk keris musing. Oh, hebat keris boleh musing atas-atas. Mata bawah hulu datang. Ha, jadi iklan dulu. Bila orang tengok, oh hebat ni, hebat ni. Sayanglah nak beri 100 lagi. Tak sayanglah lah. Pasal hebat. Faham tak? Padahal nyakit tak buat lagi. Sakit orang je tunjuk keris musing. Padahal yang berpusing tukang pusing, jin khodang tukang pusing. Tok Bomo nampak, orang tak nampak. Pesakit nampak tak? Tak nampak. Jin tukang pusing. Siapa jin tanya lama ni Tok Bomo lenguh ni. Faham tak? Jin tukang pusing. Kau macam, okey jadi. Faham tak? Piyum, lekat di dera pula. Faham tak? Keris. Kadang-kadang kita baru sapa tu, Tok Umar kata tahu dah. Duduk di Pulau Pinang. Belakang sekolah Cina. Hei, macam mana boleh tahu? Baru. Padahal jin dia kabur. Orang Pinang, belakang sekolah Cina. Pak ni cerita betul. Jin ni macam angin boleh jalan. Jin nak mari Pulau Pinang, tak payah naik pepek sapu. Faham tak? Ha, dia jenis jin setan ni jenis waktu. Tak payah naik bak. Masa ngundi je waktu naik bak. Faham? Ha. Mu jangan politik. Nah. Ha, jadi kalau dia menggunakan ayat Quran Tok Bomo, baca ayat Quran, semayang ajak, baca ayat Quran, tiup di air, buat mandi. Itu Tok Bomo juga. Halal, harus pada syarak. Tapi jenis Tok Bomo kabar jangan bimbang gini-gini. Nega mungkak gini jadi laku. Ha, ni pelawak belaka. Ha, ni barang ni mesti orang ni ambil. Keturunan pula ni akan ambil, dia akan pulang. Ni pelawak belaka. La ya'lamul ghaiba illallah. Kalau tahu benda yang raib, hanya Allah. Yang lain kalau cerita benda yang raib, kahin namanya. Tok Bomo yang kiri. Ha. Ha. Kok Tok Bomo nama eko boleh kabar ni first prize, second prize, third prize. Tapi Tok Bomo naik anda kat buruk. Kalau Tok Bomo boleh tahu nama eko first prize, pakai kurang-kurang pakai siri. Kurang-kurang pakai Audi, A5. Nah, ni rumah Tok Bomo tangga pun tak ada. Pakai terjun je. Tengok gitu rumah. Tapi bodoh punya orang boleh percaya Tok Bomo tahu nama eko. Tahu tak? Jadi jangan kata Tok Bomo semua salah. Kalau cara perubatan je dibenarkan oleh Islam, maka silakan. Tak ada masalah. Bahkan kalau doktor moden pun, kalau haram. Contoh, ambil air mani seorang suami, dimasuk dan biarkan disuntik dalam rahim perempuan yang lain. Ini semua bomo tak boleh buat. Ini perubatan moden. Teknik ini haram di sisi Islam, dikira zina, wajib dikenakan hukuman hudud. Tapi perubatan moden, kita moden punya pasal halal, halal, halal, halal. Nah, soalan seterusnya. Kita ada 7 minit lagi. Bolehkah tolong ulaskan ayat ini? Boleh tak saya doa guna ayat ini untuk pemerintah yang tidak hukum ikut hukum hakam Allah? Saya nak kata gini, ya Tuhanku, pemilik kekuasaan, engkau berikanlah kekuasaan kepada engkau kendaki, dan kepada engkau cabutlah kekuasaan dari siapa yang engkau kendaki. Tak ada salah, boleh kata gini. Kerana ini adalah wirid yang tentu imam duk baca. Nampak? Nah. Allah beri kerajaan siapa yang dia nak. Allah tarik balik siapa yang dia nak daripada kekuasaan. Kita doakanlah sama ada yang sedang memerintah ini ataupun orang lain, seremanya melakukan keadilan. Mak, tu doa yang terbaik. Eh? Sama ada kita yang baru nak memerintah atau yang sudah ada kekuasaan, balik kepada kebenaran, balik pada Islam. Nampak? Eh? Jadi kebenaran tak nanti kepada siapa pun, daripada siapa-siapa pun boleh. Nah, jadi gitu doa yang baik. Eh? Biar kita nak kebenaran, keadilan dan seumpama ini. Yang kita duduk susah sangat ini, kita tidak diadili, kita dizalimi dan seumpamanya. Dan kan benda ni adalah mungkar, maka kita diam, kita berdosa, kita cegah kemungkaran, kita keluar daripada kemurkaan Allah. Bukan kita berpolitik untuk kita kaya, kita berpolitik untuk tunaikan perintah Allah. Apa perintah Allah? Supaya kita adil di antara sama-sama manusia. Nampak? Fa'adilu, Allah kata, fa'adilu, berlaku adillah oleh kamu. Jadi bila kita tengok ada mana-mana kerajaan di atas muka bumi yang tidak adil, kita seru mereka balik kepada keadilan. Mereka degil, kita suruh mereka letak jawatan supaya mereka kurang dosa kepada Allah. Dalil Nabi kata, unsuruz zalima wal mazlum, wahai manusia, tolonglah orang zalim dan tolong orang yang kena zalim. Sahabat tanya, orang yang kena zalim, kami fahamlah. Orang zalim tolong macam mana? Tolong berhentikan mereka daripada meneruskan kezaliman. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apa hukum suami tidak beri duit mas kahwin? Walaupun sudah dapat 5 anak. Mereka tiba-tiba isterinya meninggal. Tapi sempat minta halal, apa hukum? Baik, suami tak beri mas kahwin, anak 5. Dengar molek, dalam perkahwinan mas kahwin bukan rukun nikah, mas kahwin bukan syarat sah nikah, mas kahwin adalah harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Kalau tak beri, nikah tetap sah. Kalau tak beri, anak tetap anak itu halal. Tetapi suami berdosa. Orang tanya Syekh Ibn Hajar Ibn Nawawi, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, dilaknat oleh Allah kerana menahan harta milik isteri. Allah kata dalam Quran, wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan, wajib kamu para suami berikan mas kahwin kepada bini-bini kamu. Maka siapa suami, tak kira lah dia orang hebat lagu mana pun, sengaja tak bayar mas kahwin, berdosa besar, dan akhirat nanti dia akan diazab kodoh dosanya tidak beri mas kahwin. Faham? Kemudian pula dia minta halal. Minta halal, tengok isteri dia halal tak? Isteri dia kata halal, maka dimaaf pada syarak. Tapi kalau isteri dia tidak beri ucapan halal, dia akan dituntut di akhirat nanti. Ramai suami jenis-jenis. Nah, bila nak nikah, nak buat mas kahwin besar-besar, nak tunjuk hebat, tapi tak bayar pada bini. Bini dia kata, bila bang nak bayar mas kahwin? Kata 5,000. Kata 3 bulan. Saya bagi you tiap-tiap bulan pun 1,500. Berapa bulan dah kahwin dengan saya? Dia bakit nafkah. Nafkah tak ada kena-mengena dengan mas kahwin. Faham tak? Mas kahwin, walaupun dia beri nafkah 1,000,000 sebulan, wajib juga suami bayar hutang mas kahwin walau RM1. Tetap tidak halal bagi suami menyekat milik isteri. Faham? Jadi balik ni kira molek. Tak? Jangan main buat lebih kurang itu. Cakap so, mas kahwin tak beri ke bini. Neh? Macam tu nak nikah ramai. Boleh tak saya menyertai pertandingan futsal yang ditaja oleh syarikat Arab? Tak boleh. Main syarikat lain yang banyak. Neh? Futsal tajaan syarikat Budu boleh. Syarikat Belacang boleh. Ada masalah. Neh? Bahkan maknanya syarikat-syarikat Arab makin berkurangan di dalam EPL dekat UK sekarang. Banyak syarikat-syarikat yang tidak Arab. Faham tak? Molek-molek ada. Kerana mereka melihat bila masyarakat Arab, pakaian dan sokongan kurang daripada orang Islam. Dan ada beberapa syarikat Arab yang tidak menang kontrak dengan syarikat dengan kelab-kelab British dan kelab-kelab di Sepanyol dan Portugal kerana hasilan inilah orang Islam tak beri sokongan. Nampak? Dengan sokongan bola saja syarikat-syarikat itulah sedar bahawasanya Islam tidak menggalakkan minum arak. Nah, dalam kelab bola saja sudah ada unsur-unsur Islam sekarang. Neh, ha, kita hak bodoh duk Malaysia ni nak main syarikat hak arak. Padahal syarikat hak kita main tandingan dalam Malaysia ni, tandingan pusat, kalau Johan siapa dok dalam sejuta hadiah dia. Ada? Tak ada. 100,000? Tak ada juga yang kita baca dalam surat khabar biasa juara futsal Bagan Pinang mendapat RM300 dan seorang satu tin susu cak junjung. Nah, nak main arok lagi tak usahlah. Neh, jangan promosi. Neh, tu biar tu dia, tu hal dia. Kita hal kita. Nah, soalan seterusnya kita ada 1 minit 9 saat lagi. Di Pulau Pinang ini pemimpin tertingginya bukan Islam. Adakah kami patut taat kepada perintahnya? Ha. Jawabnya, di mana saja orang kafir dia ada dua jenis. Yang pertama harbiyun, yang kedua zimmiyun. Ada pula ulama masukkan satu lagi kategori orang kafir yang baik dengan orang Islam. Maka tak boleh kita taat perintahnya yang membawa kepada derhaka kepada Allah. Adapun peraturan-peraturan keamanan, peraturan keselamatan, peraturan yang tidak ada kait-mengait dengan budaya dan agama kita, maka tidak mengapa kita memberi ketaatan, umpamanya patuh pada undang-undang jalan raya, padahal menteri jalan raya bukan orang Islam. Tak apa, kerana kita bukan patuh kepada beliau, kita patuh pada undang-undang tadi untuk maslahat orang ramai saja. Jangan dengan niat menundukkan diri kepada orang lain kerana Islam ya'lu wala yu'la alai. Tak boleh kita niat merendah diri, hina daripada orang lain. Mestilah kita kena mulia daripada orang lain. Dan bila kita taat, jangan niat taat kepada batang tubuh, taat kepada peraturan negeri saja untuk maslahat orang ramai. Soalan yang ke second last pada malam ini, baik, kita guna Facebook, apa hukum kita bekerja di syarikat orang Yahudi? Ha, jadi kalau kita tak boleh kerja dengan syarikat milik orang Yahudi, kenapa kita guna Facebook? Batulah ulama-ulama perlu menjelaskan. Sebab sekarang ni ramai sangat orang jahil nak jadi ulama. Dalilnya orang jahil mengeluarkan hukum. Orang jahil cakap halal haram ni. Orang jahil menentang benda nas-nas yang jelas. Tengok dalam Facebook siang ke dia. Nah, hari tu dia tunjuk gambar Tuan Guru Presiden. Tuan Guru Haji Hadi Awang. Semayang atas kubur. Kita bukan nak cerita politik. Bila ada gambar semayang atas kubur, dia mengalami mana dia tulis. Ni ada orang baru ke semayang atas kubur? Lepas tu masuk komen-komen. Dia ni untuk guru apa gini, tak tahu ke haram semayang atas kubur? Hak tu kata ni mazhab mana pula semayang atas kubur? Hak ni kata aku tak pernah tengok pun. Hak ni kata ni sesat lagi menyesatkan. Kesian kat dia. Dah lah bodoh, bahlul lah pula. Nah, patut bodoh diam-diam. Jangan tunjukkan kita bodoh. Sebab bila kita tunjukkan dalam Facebook kita ni bodoh, orang akan kata mak pak kita tak reti ajar kita. Anak dia ni bodoh. Pak dia ni tak ajar anak. Bahlul punya anak. Faham tak? Sedangkan Nabi semayang atas kubur. Tapi orang ni bodoh, tak mengaji. Nah, dia ingat dia pandai, dia alim. Dia mengeluarkan komen. Komen tu menjerut diri dia sendiri. Seluruh dunia tahu dia orang yang paling bodoh. Faham tak? Orang akan pergi kepada dia punya page. Oh, gini page orang bodoh. Oh, gini nampak macam cerdik. Tapi bahlul. Nah, tak semayang atas kubur ni sunnah Nabi. Bila kita tak datang semayang di masjid, kita balik, pergilah di kubur. Dibenarkan syarat. Pak mazhab sebut dalam kitab. Faham? Inilah. Suruh mengaji tak mau. Suruh makan, makan. Nah, lepas tu bodoh. Katanya P. Ramli, kecil-kecil tak nak mampus. Besar menyusahkan orang. Faham tak? Ini masalah. Bukan kita nak menjadah itu guru apa semua. Nampak sangat. menunjukkan keluarga kita tak beri didikan yang betul pada kita, memalukan keturunan sendiri. Nah, jadi diam-diam, patut tulis di status tu, diam, kami bodoh, kami diam. Ni dahlah dia tu bodoh, tak reti agama, ilmu, fiqh, tak reti nahu, tak reti sarah, tak reti balaghah, tak reti hadis, tak reti, tak mengaji. Eh, nak sama dengan ulama. Ulama besar tu, duduk semayang atas kubur tu, tuan guru. Mengajar daripada tahun 77 sampai sekarang. Baca kitab, ratusan ribu orang mari talaki. Baca tafsir 3 kali dah tamat, mengajar tafsir. Faham? Takkan mu pandai pada dia. Buka zik dulu, tengok Angry Bird. Betul tak? Jangan melampau sangat. Jadi, panjang konak. Kita U-turn balik. Perkara-perkara orang syarikat Yahudi yang perkara ini tak ada menjadi masalah. Kalau kita boikot, silakan boikot. Tapi kalau boleh kita ambil manfaat seperti dalam Facebook, kita ambil manfaat, tidak salah. Dalil, ulama-ulama kata dibenarkan bagi negara mana pun yang bernama negara Islam membeli senjata daripada sahabat-sahabat Yahudi. Kerana senjata itu untuk mengkuatkan negara kita. Faham? Maka senjata dibenarkan. Maka Facebook juga menjadi senjata. Dalam Facebook sudah banyak orang kafir masuk Islam dari kesan Facebook. Facebook menyebabkan ramai anak muda kita mula kenal kuliah-kuliah di masjid, mula cintakan para ulama dan para ustaz, mula tahukan kebenaran dan kezaliman yang berluasa di dalam negara. Nah, bukanlah maknanya kita menyokong Yahudi, kita ambil manfaat. Kalau tak boleh Facebook sebab Yahudi dan Amerika, maka akhirnya kita akan ketinggalan. Jangan boikot benda yang menyebabkan kita ketinggalan. Contoh, Jepun adalah sangat rapat dengan Israel. Tapi kalau kita boikot barang Jepun, boleh tak kita maju sekarang? Tak ada kamera Jepun, nak mesin basuh Jepun, tali besing Jepun, kipas angin Jepun, nak cari kipas angin Mac in Pulau Pinang tak ada. Faham tak? Tak ada lagi habis barang Jepun belaka. Kalau kita boikot mudarat kita, maka jangan boikot benda makanan. Tak makan tak apa, spaghetti dah daripada Itali, kemungkinan ada gelatin, boikot lah. Tak nanti dia ni bom yang Palestin, kan dia tak makan spaghetti pecah dah perut kita. Tak ada masalah makan laksa Penang, tak ada masalah. Nak, tapi kalau Facebook tak ada masalah, boleh ambil kesempatan. Kalau kita nak wajib kena boikot Facebook, kita kena boikot komputer. Kerana Windows dan Apple, dua saja perisian, semua milik Yahudi belaka. Windows dan Apple, milik Amerika belaka. Tak boleh buka komputer langsung. Betul tak? Tak usah kata Facebook, buka komputer pun tak boleh. Kita ada Windows tak? Tak ada. Tikat di rumah ada. Soalan yang terakhir pada malam ini. Adakah majlis ilmu itu penting? Sedangkan ramai yang tak mengabaikan majlis ilmu. Itu masalah. Deh. Jadi, batu kita kabur tadi, ilmu penting. Kita belilah barangan apapun sekarang, kalau benda yang memang boleh membawa kepada tersilap, barangan tu akan ada buku dalam. Kita beli coklat, gula-gula, tak ada buku menu. Pasal apa? Pasal pengilang tu sudah tahu siapa yang beli gula-gula ni atau nasi lemak ni, dia akan buka dan bubur dalam mulut. Lepas tu kita beli nasi lemak atau gula-gula, tak ada buku menu. Panduan makan nasi lemak, mula-mula buka bungkusan, lepas tu cedok dengan sudu atau tangan, kemudian taklah diangkat ke mulut. Mulut mesti dirangga. Kalau tak rangga, masuk dalam hidung. Kemudian masukkan nasi lemak dalam mulut. Lepas masuk, tutup mulut supaya masa kunyak tidak jatuh. Jangan kunyak saja, telan. Kalau tidak, tidak kenyang. Ada buku video. tak payah. Dayak dalam hutang pun reti. Maka kita beli nasi lemak, tak ada buku menu. Tapi kita beli kipas angin, ada buku menu dekat dalam. Cara pasang, cara bubuh kipas supaya kita tak salah. Sebab kipas angin kita kena pusing ikut jam. Jadi longgar. Kalau lawan jam, jadi ketat. Faham tak? Kalau kita ikut skru macam biasa, kita ketat dengan ikut jam, kita buka kipas angin, kipas angin terbang atas muka kita. Faham tak? Jadi dia tak buku. Batu ilmu tu penting tak? Penting. Faham? Dengan sebab ilmu lah kita betul semayang. Ramai mana orang semayang tak betul. Dia semayang 18 tahun. 18 tahun dah semayang. Tiba-tiba dia dengar orang ajar mengatakan wajib tomak ninah. Lah, kalau gitu dia tak semayang dah selama 18 tahun. Dia ingat dia semayang dah. Pentingnya ilmu. Nabi kata, "Sumarka hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian adalah kamu rakaat sampai kamu tamak ninah di dalam rakaat. Kalau tidak, salli fa innaka lam tusalli. Siapa yang semayang tak ada tamak ninah selama 100 tahun, semayang semula, dia belum lagi semayang. Ilmu membezakan. Allah tanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Cuba kau kata, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tak sama. Mandi junub, benda yang mudah sahaja. Sailanul ma' ala jami'il badani bin niyah. Lalu kita dengar kuliah. Artinya meratakan air ke seluruh badan dan berniat. Orang yang tak faham, dia pergi mandi. Dan dia nak niat tu sama jatuh air dengan niat. Maka sampai kecerok lah. Diganggu oleh syaitan. Ilmu tak ada. Ulama kata, kalau mereci air, ambil wuduk, masuk dalam kolah, tidak jadi mustakmal. Orang jahil kata, jadi mustakmal. Jadi bila mandi-mandi, mereci masuk dalam tu, mandi semula. Mandi pula, mereci pula, mandi semula. Masuk pukul 4 pagi, pukul 7 dah habis lagi mandi junub. Faham tak? Orang masuk kapal 2 jam siap, dia mandi junub, kecil je badan, tak siap. Faham tak? Kenapa? Kerana jahil punya pasal. Kata pejabat khadi, ramai pasangan yang sudah sah bercerai tapi jahil tak hadir kuliah, mereka masih duduk bersama di dalam dosa sampai ke anak cucu. Pasal lepas talak dia sudah sah, tapi jahil dia ingat ke tidak sah. Dan ada pasangan yang belum lagi sah bercerai tapi jahil punya pasal sudah berpisah duduk asing-asing. Pasal apa? Lapah tu bukan lapah talak. Jahil punya pasal, dia kata lapah tu sudah bercerai. Faham tak? Ada suami yang rajuk isteri, isteri tu tak setuju, tak duduk bersama. Padahal dalam Islam, kalau pergi kuliah, setuju atau tidak, bila rajuk, jadi isteri semula. Faham? Ini masalah ni. Kenapa ramai tak mau mari kuliah? Duduk kat orang joget. Tak ni lah. Bukan salah. Tapi kalau nak pergi pesta, dengar kuliah dulu. Faham? Ni dok. Pukul 8 ada dok. Tunggu dah kat tapak pesta. Padahal boria kau pun boria. Pukul 11 kek gi. Boria Sungai Pinang membuka cerita. Faham? Main dengar dulu. Belajar dulu cara semayang, cara hukum hakam. Kena agama, kena haram, kena halal. Kena Rasulullah. Tu bukan lama sangat. Kemudian berhibur setakat mana yang tidak melampau batas. Tang nak keloh, keloh. Tang makan angin, makan angin. Ni tang orang mengaji tak mau mari. Tapi tang kerja pergi. Keluar pagi, balik malam. Keluar pagi, balik malam. Duduk balik pula. Kerja kilang, kuling. Duduk kuling. Pasang mozek. Batu peringgi. Duduk batu peringgi. Kerja buat seni. Panjang malik bau. Bukan dekat. Pitih punya pasal. Tapi orang mengajar sebelah rumah, tak mari. Akhirnya jahil siapa kemapu masuk dalam lubang kubur. Tanah mayat macam tanah tikus mapu lenyek di lori. Tanah mayat macam tanah anjing mapu langgar di kereta. Pasal apa? Anjing masih hidup, tak faham halal haram. Dia masih hidup, tak faham halal haram. Maka wahum kal an'am. Allah kata, mereka ini sama seperti binatang ternakan. Bal adal, bal hum adal. Bahkan ada yang lebih bodoh dan lebih sesat daripada binatang ternakan. Maka kita balik semula kepada ulama-ulama. Ulama tak wajib jadi raja, ulama tak wajib jadi menteri. Tapi kalau menteri itu tidak ulama, kalau Perdana Menteri itu bukan alim, tanya-tanyalah daripada ulama, mintalah nasihat ulama. Bila ulama tegur, maka jaga-jagalah. Neh, bukan ulama tu nak jadi menteri, tak mesti. Neh, boleh ulama ni dia mengajar, dia menyampaikan agama. Neh, orang yang umara dia ni golongan memimpin. Tapi bila pemimpin melupakan ulama, inilah jadinya rakyat ditipu dulu, kini dan selamanya. Sama-sama tak, ha, sampai bila akhirnya Allah akan tanya, kamu si pulang apa si pulang, apa kamu buat bila melihat kemungkaran di bumi Malaysia, kenapa kamu tidak cenderung kepada golongan yang nak menegakkan kebenaran. Jadi kita minta maaf, bukan kita nak mengajar orang Pening tak, cuma kita ni sama taraf saja di sisi Allah, cuma peringatan. Nak, eh, tak kira parti mana pun, balik kepada basic, eh, you ladu anul fitrah, kita dilahirkan tunduk pada perintah Allah. Maka buanglah something kita, buang rasa sombong kita, buang rasa hebat kita, balik kepada menjadi Allah, hamba Allah yang taat. Tak kira siapa kita pun, kalau kita raja Allah sayang, kalau menteri Allah sayang, bawa teksi pun Allah sayang, sebab kita taat kepada Allah. Saya minta maaf sekali lagi kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Jawapan yang betul semua daripada Allah, yang salah hak milik kita semua kerana kita manusia. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi. Jangan lupa teruskan keberanian kita untuk menegakkan keadilan sebelum mati. Nah, semoga sedikit daripada usaha kita menegakkan kebenaran dan keadilan di atas muka bumi, Allah beri kita kepada pahala kepada kita. Dengan pahala itu kita dapat hidup terbilang cemerlang, gemerlapan hidup kita di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allah ma'idal Islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka 'ada'ad-din. Allahumma ansurul mujahidin fi Palestin wa ansurhum 'ala tadmir junudil yahud. Allahumma ansurul mujahidin fi Suriya wa fi junubi Thailand wa fi Afghanistan wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.